Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cinasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Kalau ada silakan. Kalau tidak ada, kita teruskan pertanyaan yang lalu. Ada pertanyaan dari brosur set dari ya. Halaman 2 ke halaman 3. Saya baca artinya. Mu'ad bin Jabal berjalan mengingatkan pasukan muslimin dan berkata, "Wahai Ahlul Quran, para penghafal kitab Allah, para penolong petunjuk dan kebenaran, sesungguhnya rahmat Allah dan surga Allah tidak akan diperoleh hanya dengan berangan-angan. Dan Allah tidak akan memberikan ampunan dan rahmatnya kecuali kepada orang yang jujur dan membenarkannya. Tidakkah kalian mendengar firman Allah yang artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh di antara kalian, bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana dia menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa." Hingga akhir ayat Quran Surat An-Nur ayat 55. Semoga Allah merahmati kalian. Malulah kalian kepada Allah Tuhan kalian kalau Allah sampai melihat kalian melarikan diri dari musuh kalian, sedangkan kamu sekalian berada di genggamannya. Tidak ada bagi kalian tempat berlindung selain kepadanya, dan tidak ada kemuliaan tanpa pertolongannya. Mohon diterangkan ini, Ustaz, yang mohon ditekankan pada kamu sekalian berada di genggamannya, Ustaz. Maksudnya kamu berada di genggam di dalam kekuasaan Allah. Di manusia ini semuanya itu di dalam kekuasaan Allah. Ya. Maka mau bagaimanapun juga manusia tidak bisa lari. Tidak bisa lari dari hukuman Allah kalau orang maksiat. Semua itu di bawah kekuasaan Allah. Manusia yang paling berkuasa di dunia ini apa? Siapa? Ya. Kuasaan di negeri hati kuasa misalnya siapa? Itu pun di bawah genggaman Allah. Ya. Jadi semua makhluk, baik dia sebagai penguasa di suatu negeri, ya, malah pernah menjadi Tuhan, mengaku dirinya menjadi Tuhan. Siapa itu? Fir'aun. Fir'aun itu pernah menyatakan dirinya, "Ana rabbukumul a'la," aku Tuhanmu yang maha tinggi. Tapi Fir'aun itu manusia, makhluk, semua dalam genggaman Allah, dalam kekuasaan Allah. Maha manusia tidak akan bisa lari tanggung jawab. Apapun yang diperbuat di dunia ini akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Dan tidak bisa berlika-liku, tidak bisa bohong, tidak bisa menipu, semuanya akan terpantau, terawasi, terdeteksi oleh Allah secara pas. Maka sebenarnya manusia sudah mati, semua akan diberi balasan yang sempurna oleh Allah. Wa innama tuwafauna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Ya. Jadi semua itu manusia nanti bakal mati. Setelah mati diberi balasan oleh Allah yang sempurna. Apa yang pernah dilakukan di dunia ini. Kalau dia berbuat baik, ya dapat balasan baik. Man amila sholihan fali nafsihi. Dia berbuat beramal soleh, dapat balasan yang baik juga. Wa man asa'af alaiha. Siapa berbuat jelek, ya akan kejelekan balasan jeleknya menimpa dirinya sendiri. Tidak bisa saling tukar-menukar, tidak bisa saling tolong-menolong. Ya, semuanya tanggung jawab sendiri-sendiri di hadapan Allah. Apalagi? Kemudian di brosur halaman 8, saya baca artinya. Al-Walid bin Muslim menyebutkan bahwa Mahan meminta agar Khalid bin Walid menemuinya di antara dua pasukan yang sedang berhadapan. Lalu mereka bertemu untuk berunding. Mahan berkata kepada Khalid, "Sesungguhnya kami telah mengetahui bahwa kesulitan hidup dan perut laparlah yang telah mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Maka maukah kalian jika aku berikan kepada setiap orang dari pasukan kalian masing-masing 10 dinar ditambah dengan pakaian dan makanan, dengan syarat kalian harus kembali ke negeri kalian. Dan pada tahun depan, kami akan mengirimkan jatah yang seperti itu untuk kalian. Khalid menjawab, sesungguhnya bukanlah sebagaimana yang kamu sebutkan yang menyebabkan kami keluar dari negeri kami. Tetapi kami adalah kaum peminum darah dan telah sampai berita kepada kami bahwa tidak ada darah yang lebih segar daripada darah kalian bangsa Romawi. Maka untuk itulah kami datang ke sini. Mendengar jawaban itu, kawan-kawan Mahan berkomentar, demi Allah, kami belum pernah mendengar ucapan seperti ini dari bangsa Arab. Mohon penjelasannya pada kalimat, sesungguhnya bukanlah sebagaimana yang kamu sebutkan yang menyebabkan kami keluar dari negeri kami, tetapi kami adalah kaum peminum darah, dan telah sampai berita kepada kami bahwa tidak ada darah yang lebih segar daripada darah kalian bangsa Romawi. Maka untuk itulah kami datang ke sini. Jadi Khalid bin Walid itu kan di hadapan musuh dengan tentara Romawi. Nah, tentara Romawi menghina tentara Muslim yang pimpinan Khalid bin Walid itu. Ya, kamu keluar dari kampung halamanmu, dari negerimu Arab sana, datang ke sini itu sebenarnya karena kamu kelaparan. Jadi negerimu sana negeri miskin, kamu lapar, keluar di sini. Jadi dihina itu. Ya, dihina oleh tentara Romawi. Di situ dikatakan kan? Sesungguhnya kami telah mengetahui. Jadi Mahan itu, dari tentara Romawi mengatakan bahwa kesulitan hidup dan perut laparlah yang telah mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Jadi kamu di negerimu sulit, kelaparan, mencari makan, maka kamu keluar dari negerimu, dari negeri Arab sana, keluar. Ya. Keluar untuk negerinya, mau berhadapan perang dengan negeri Romawi, tentara Romawi, karena kamu di negerimu sana kelaparan, kepepet gitu. Oleh sebab itu, ya, maka dikatakan oleh musuh ini, maukah kalian jika aku berikan kepada setiap orang dari pasukan kalian masing-masing 10 dinar ditambah dengan pakaian dan makanan. Ya, tentara Islam dari, sudah kamu tak beri hadiah, setiap tentara dari kaum muslimin saya beri uang 10 dinar, saya tambah pakaian dan saya tambah makanan. Kamu pulang aja. Ya, enggak usah perang menghadapi tentara Romawi ini. Dengan syarat kalian harus kembali ke negeri kalian, ya dah. Dah, kamu datang dari jauh-jauh di sini. Sebetulnya kamu ke sini itu kan karena hidup di negerimu kelaparan atau sulit. Sulit mencari makan, maka setiap tentara dari tentara Islam berapa jumlahnya? Setiap orang saya kasih uang 10 dinar. Tambah saya beri pakaian, tambah beri makaian, tapi kamu pulang, tidak usah perang. Pulang lagi ke negeri Arab sana. Dan nanti pada tahun depan, kami akan mengirimkan jatah yang seperti itu untuk kalian. Dan tidak usah perang, nanti tahun depan tak kirimi. Dah. Kamu tidak usah datang ke sini, tahun depan tak kirimi seperti itu lagi. Ya, uang, pakaian, dan makanan. Dan tidak usah perang. Dan merasa dihina itu tentara Islam. Maka jawab Khalid bin Walid ini, ya, dia menjawab, Khalid menjawab, sesungguhnya bukankah sebagaimana yang kamu sebutkan yang menyebabkan kami keluar dari negeri kami? Kamu mengira saya keluar dari negeri kami itu karena kelaparan, ya, kesulitan hidup, maka kamu mau beri makanan, pakaian dan makanan. Bukan itu. Saya keluar bukan karena itu, ya bukan karena itu, tetapi adalah kami semua ini peminum darah. Peminum darah. Dan sampai berita kepada kami bahwa darah yang paling enak itu darahnya orang Romawi. Darah yang paling enak, paling segar itu adalah darah orang Romawi, bangsa Romawi. Maka untuk itulah kami kesini. Jadi saya kesini itu mau meminum darahmu. Gitu. Jangan disuruh pulang. Bukan saya itu kelaparan, sulit hidup di negeri kami. Tidak, saya mendengar berita. Ya, sedang saya itu peminum-peminum darah. Lah yang paling segar itu darahnya orang-orang Romawi. Maka saya datang ke sini akan meminum darahmu. Nah, karena dihina, terus begitu. Jadi ombok kamu minum darah, terus minum darah tenan. Maksudnya itu penghinaan itu dijawab. Bukan karena itu. Gitu loh. Saya ini sebagai peminum darah. Ingin meminum darahnya orang Mawawi, Romawi. Karena sampai berita kepada kami, darah yang paling enak itu darahnya orang Romawi. Maka saya kesini akan saya minum darah-darahmu itu. Paham gak maksudnya? Nah, jadi ditantang, merasa dihina, langsung ditantang dia. Padahal jumlah tentara Islam kecil dibanding tentara Romawi, jumlahnya lebih besar. Tapi gak takut. Gak takut. Suruh kembali mau disangoni. Wih, kamu tak sangoni, uang, pakaian, makanan, pulang. Anda usah kesini lagi, tahun depan tak jatah seperti itu lagi. Marah lah Khalid bin Walid ini. Khalid bin Walid itu saifullah, pedangnya Allah. Ya, dan tiap perang dipimpin oleh Khalid, hampir dikatakan boleh, pasti menang. Tapi kok dihina oleh tentara Romawi. Maka diparkan jawabnya, ya, saya di sini akan meminum darahmu. Nah, apalagi? Di antara nasihat para tokoh-tokoh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak yang berpesan, dan bersabarlah di tempat peperangan yang tidak kalian sukai. Nasihat Abu Hurairah, ingatlah bahwa sesungguhnya orang-orang yang bersabar memiliki keutamaan. Pertanyaan, bagaimana sabar dalam peperangan? Setahu saya, di dalam peperangan itu saling melampiaskan kedendaman atau saling melampiaskan kemarahan, Ustaz. Ini mah hebatnya tentara Islam itu kalau perang bukan karena dendam. Kalau perang bukan karena marah. Maka Nabi pun memerintahkan perang. Ya tak? Di perang Badar itu. Jadi kalau perang, usahakan jangan sampai ketemu musuh. Nah, elak tak? Sebab tidak suka pembunuhan, enggak suka. Maka jangan sampai ketemu musuh, tapi menang. Ya, tetapi, kalau sampai ketemu musuh, jangan mundur setapak pun. Karena surga itu di bawah kilauan pedang. Dulu kan gamane pedang. Nek pelang, nek iso itu rasa ketemu musuh tapi menang. Ya. Tapi kalau ketemu musuh jangan mundur. Itu pintu surga itu di bawah kilauan pedangmu. Kamu mati di babat pedang ke gulumu itu lehermu kamu masuk surga. Itu. Jadi Islam itu bukan karena dendam, bukan karena benci, bukan. Ya, maka itu walaupun perang masih pakai akhlak. Sabar artinya menahan diri dari gejolak hawa nafsu. Aku pernah Ali bin Abi Thalib dalam peperangan kan pernah musuhnya jatuh sudah. Akan dihunuskan, sudah dibabat lehernya. Musuh itu meludahi Khalid. Medali, diludahi, cuh kena ludah, kena mukanya. Akhirnya tidak jadi. Pedang tidak jadi dibabatkan lagi, masukkan ke sarung pedangnya. Musuhnya tanya, kenapa kamu akan medang saya? Tidak jadi. Saya khawatir. Andai kata kamu tadi tidak meludahi saya, kamu tak babat lehermu, karena perang. Tapi karena kamu meludahi, kemarahan saya memuncak, nah, khawatir saya itu membunuh kamu hanya karena ludah. Mestinya kalau dalam Islam memberi apa itu bahasanya setimpal. Kalau kamu meludahi saya mesti balas meludahi kamu. Kalau kamu meludahi saya tak balas, tak potong lehermu, dan tidak berani dosa. Akhirnya musuh tadi masuk Islam. Indahnya perang itu. Tidak boleh membunuh wanita. Tidak boleh membunuh orang tua. Tidak boleh membunuh anak-anak. Itu orang dalam Islam. Ya. Maka Islam itu tidak ada kekurangannya. Sekarang tidak ada. Praktek itu tidak bisa kita lihat. wong tidak setuju satu perang saja malah menganiaya kok. Ya. Tidak perang saja kadang-kadang menganiaya sesama muslim malah. Sama muslim malah dianiaya. Hanya karena, nah maka itu Nabi pernah misalkan jauh. Datang suatu zaman Islam itu tinggal namanya. Ngakunya Islam tapi perilakunya jauh dari Islam. Coba apa ada orang Islam kok. Ada orang ngaji yang dikasih Quran dan sunnah. Diamalkan dari kehidupan. Dibubarkan, digebuki atau apa ada itu. Kira-kira orang Islam atau bukan itu. Ngakunya Islam tapi bukan perilakunya bukan perilaku Islam. Kalau orang Islam itu tahu Nabi mengatakan sesama muslim haram darahnya. Haram kehormatannya, haram hartanya. Jadi menyakiti, menganiaya orang Islam itu hukumnya haram. Dosa. Merendahkan, menghina sama muslim. Sejahat-jahat manusia. Bihasbi miri'im minal. Bifai miri'im nasyari ayyakira ahohul muslim. Nabi mengatakan cukup. Seorang itu menjadi jahat. Kalau dia menghina, meremehkan saudaranya sesama muslim. Hanya karena beda partai, hanya karena beda paham, hanya karena beda golongan, diinjak-injak kehormatannya. Dihaniaya, dizolimi, disakiti. Nah itu bukan akhlak Islam. Maka sekarang ini orang mengatakan Islam itu baik. Tapi melihat baiknya Islam itu di mana sulit sekarang. Orang Islam itu tidak menjadi contoh. Sedangkan Allah sebenarnya menatakan dalam surat Al-Hajj 78 itu, watakunu syuhada ala nas. Kamu orang-orang Islam itu menjadi saksi di tengah-tengah manusia bahwa Islam itu baik, Islam itu santun, Islam itu sabar, Islam itu pemberani, Islam itu pemaaf, Islam itu pemurah, bukan pendendam. Sulitlah sekarang mencari yang begini ini. Banyak orang Islam tapi pendendam. Banyak orang Islam bukan pemaaf. Banyak orang Islam bukan penyantun tapi penyebar fitnah. Nah itulah. Maka kalau tidak ngaji tidak ngerti. Kalau tidak ngaji tidak ngerti. Maka dengan ngaji kita tahu akhlak Islam. Bagaimana akhlak Islam menurut Quran? Bagaimana akhlak Islam menurut hadis? Itu contoh. Maka yang menjadi contoh suri teladan yang baik itu Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Jadi Rasulullah itu sebagai suri teladan yang baik bagi orang yang meyakini, mengharapkan aktivitas hidupnya, perilaku hidup itu mengharap ridhonya Allah dan mempercayai hari akhir, hari pembalasan. Dan dia banyak mengingat Allah. Ini suri teladan yang baik itu Rasulullah, bukan ustaz. Ya, jangan miru perilakunya ustaz. Kalau perilakunya ustaz mendendami atau membenci pada seseorang, ya, ang dilemparkan, difitnahkan, kamu dukung ustaznya, zalim kamu. Perilaku Rasulullah. Rasulullah bagaimana perilakunya? Akhlak beliau silman qata'at. Sambunglah orang yang memutuskan persaudaraan dengan kamu, sambungan. Wa'ti man haramak, berikan sesuatu kepada orang yang mengharamkan memberikan sesuatu kepada kamu. Wa'fu aman dolamak, maafkan orang yang mendolimi kamu. Jika ada orang berbuat dolim kepadamu, maafkan dia. Bukan malah kamu berbuat dolim. Karena Nabi kita mengatakan, al-muslimu akul muslim, la yadlimuhu, wala yahdullahu, wala yahduluhu, wala yahtiruhu. Orang muslim sama muslim itu saudara. Ya. Jangan kamu mendoliminya. Berbuat dolim kepadanya sama muslim. Menyakiti, menganiaya, memfitnah itu berbuat dolim. Haram. Wala yahduluhu. Ya. Jangan kamu membiarkan saudaramu yang mestinya butuh ditolong, jangan kamu biarkan terlantar tidak ditolong. Kalau kamu melihat sesama muslim yang mestinya itu butuh pertolongan, jangan kamu biarkan. Wala yahqiruhu, jangan kamu merendahkannya. Menghinanya sesama muslim. Jangan satu sama lain sama muslim merasa dirinya lebih takwa. Karena Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, menunjuk di dadanya 3 kali. Takwa itu di sini. Tidak bisa dilihat dari pecinya. Tidak bisa dilihat dengan bajunya. Tidak bisa dilihat. Ibu-ibu tahu apa nek wong kudungane wong takwa? Ya. Tidak. Ibu-ibu yang korupsi itu dulunya tidak bertakwa bareng di sidang kudungan. Iya enggak? Apa saya ini dari takwa kudungan itu? Malah nganggo cadar bareng. Nah, dulu sebelum ketangkap KPK, kemana-mana enggak kudungan. Bareng sekarang tangkap KPK, diadili kudungan, kayak kudungnya gede, nganggo cadar bareng. Orang takwa dia? Bukan, maka takwa di sini. Saatkan Rasulullah, jangan membaca ketakwaan seseorang. Tidak bisa kamu, takwa dalam dada sini, di dalam hati. Jangan merasa dirinya lebih takwa daripada yang lain. Sesama muslim tidak boleh saling merendahkan. Tidak boleh merasa dirinya lebih. Kalau sama redih, lebih, kamu rendahkan dengan sesama muslim, itu namanya sombong. Al-kibru batarul haq wa qamtun nas. Sombong itu suka menolak kebenaran dan suka merendahkan orang lain. Seolah dirinya sendiri yang lebih bersih. Dirinya yang paling bersih, dirinya yang bertakwa. Orang lain selain saya itu sesat, ya, rendah, kotor. Oh, Nabi mengatakan at-taqwa huna. Allah sendiri menjelaskan, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimani taqo. Jangan kamu merasa dirimu suci. Ya. Allah itu lebih mengetahui siapa yang bertakwa itu yang paling tahu Allah. Jangan merasa aku yang bertakwa. Bukan. Yang takwa tahu sebenarnya takwa itu siapa itu Allah. Maka jangan sok merasa dirinya suci. Bersih dari kesalahan. Merasa Islam sendiri. Selain yang tidak sepaham dirinya dianggap kafir. Atau dianggap faham yang tidak sepaham dengan dirinya dianggap tidak benar Islamnya. Enggak. Nah itu orang sombong, orang sombong. Tidak tahu, gini kalau tidak mau ngaji, tidak tahu. Bagaimana untuk tahu kalau tidak mau ngaji? Quran diturunkan untuk dikaji. Lihat dabaru ayatihi. Waliyat tadakara ulul albab. Jadi Quran diturunkan itu supaya dipelajari tiap-tiap ayatnya. Orang yang mempunyai akal pikiran sehat dengan mempelajari tiap-tiap ayat Al-Quran itu supaya mendapat pelajaran. Ya malah tidak boleh dikaji. Ada gerakan mengkaji Al-Quran malah harus dibubarkan. Diusir. Tidak boleh di desa ini ngaji Quran. Ya, tidak boleh ngaji. Ya, itu orang kafir kalau gitu tuh. Atau boleh ngaji Quran, tapi Qurannya jangan itu. Ya, ada Quran yang lain. Nah, Qurannya jangan itu. Coba di surat Yunus ayat 15 itu. Jadi ada memang Quran dikaji, tapi jangan itu Qurannya. Kalau Qurannya bukan itu, boleh di sini. Itu tantangan kepada Nabi begitu. Coba dibaca surat Yunus ayat 15. Surah Yunus surat ke-10 ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuuna liqa'ana ati bi qur'anin ghairi hadza aw battilhu. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah Al-Qur'an yang lain dari ini ya, atau gantilah dia. Ya, ya kan? Ini jadi wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinat. Apabila dibacakan ayat-ayat yang jelas. Ayat-ayat Quran yang jelas. Dibacakan, diterang-terangkan. Orang-orang yang tidak yakin dengan perjumpaan dengan Allah nanti. Qala alladziina la yarjuuna liqa'a na'ti bi Qur'anin ghairi hadza au batilhu. Orang yang tidak percaya, tidak akan meyakini berjumpa dengan Allah, dia mengatakan, jangan itu Qur'annya, datangkanlah Qur'an yang lain. Qur'annya yang dikasih, jangan itu. Datangkan Qur'an yang lain. Kalau memang tidak ada Qur'an yang lain, ya gantilah sedikit. Qur'annya itu ya mau, tapi diganti. Karena kalau Qur'an itu di masyarakat ini gak cocok, maka diganti. Dicocokkan dengan kemauan di masyarakatnya. Ya, Qur'an yang minta diganti. Kalau tidak ada, ya dicocokkan, disesuaikan dengan masyarakat sini. Kalau Qur'annya itu gak cocok di sini. Ya, sekarang gak ada minta. Padahal Qur'an yang dikaji ini dengan Qur'an yang ada di tempatmu sama. Qur'an yang dikaji di MTA ini dengan Qur'an yang di rumah-rumahmu sama. Bacaan enggak sama. Iya. Tapi Qur'an gak perlu dikaji. Dibaca aja biar dapat ganjaran. Jangan ngaji Qur'an, nanti gak ngerti. Kalau ngerti, nanti apa yang biasa kita lakukan terus gak boleh. Yang tidak bolehkan siapa? Qur'an. Ya. Mestinya kalau orang yang beriman, kalau apa yang dilakukan selama ini tidak cocok dengan Qur'an, tinggalkan, ikuti Qur'annya. Ikuti Qur'an. Itu namanya zadatuhum imanan. Jadi kalau perbuatan selama ini bertentangan dengan Al-Qur'an, setelah Qur'an dikaji, ternyata tidak cocok dengan perilakunya, kalau orang yang beriman, tambah imannya. Perilakunya yang tidak cocok dengan Qur'an tadi ditinggalkan, terus ikuti Qur'an. Itu orang yang beriman. Kalau Qur'an nanti dikaji, diterang-terang ke, bertentangan nanti dengan warisan nenek moyang kita. Ya? Nah, terus jawabnya gimana? Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Mereka mengatakan, cukup. Cukup kami mengikuti apa yang ditinggalkan, yang diwariskan oleh bapak-bapak kami. Tidak usah ikuti Qur'an. Nah Qur'an itu dengan warisan mbah-mbah dulu bertentangan, berbeda itu. Ya, nanti kalau merubah-merubah adat kebiasaan ini sudah tenang-tenang dengan adat begini kok diterangi Qur'an berubah. Nah itu namanya kan merubah. Qur'annya merubah adat. Iya memang Qur'an itu merubah adat jahiliyah. Dari gelap gulita ke cahaya yang terang, benderang. Maka Quran diturunkan itu karena sebelum Quran diturunkan, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Kamu itu dalam kesesatan. Tapi tidak ngerti kalau itu sesat, karena tidak ngerti jalan selamatnya. Setelah kamu ngaji Quran, tahu, oh menurut jalan selamat ini. Karena Quran itu menunjukkan kamu, yahdi bihillahu manittaba ridwanahu, subuhlah salam. Kalau kamu tidak mengkaji Al-Quran, dikiranya jalan yang kamu tempuh itu jalan selamat, padahal itu jalan sesat. Ngertinya kalau ini sesat, kalau mau ngaji Quran, kalau tidak cocok dengan Al-Quran, berarti jalan sesat. Karena Quran itu menunjukkan manusia ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Selain jalan Quran, semuanya jalan sesat. Maka Allah katakan, wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilih. Jangan ikuti jalan-jalan selain Al-Quran. Jalan-jalan Al-Quran itu menjauhkan kamu, memisahkan kamu dari jalan yang lurus tadi. Berarti, kalau jauh dari jalan yang lurus, berarti jalan yang sesat. Konangannya setelah ngaji. Kalau tidak mau ngaji, ya konangan. Wes nempuh jalan sesat, tenang-tenang aja. Nah setelah ngaji, ternyata tidak cocok ini dengan Al-Quran. Nah kalau tidak cocok dengan Quran, jangan Qurannya suruh ganti. Ya. Tapi perilakumu itu gantinen sesuaikan dengan Quran. Maka Nabi sun datangkan Quran yang lain, dia menjawab, Qul ma yakunu li an ubadilahu min tiqai nafsi. Katakan ya Muhammad. Ya, jangan-jangan katakan. Tidak patut bagiku ya, mengganti Al-Quran itu dengan kehendak diriku sendiri. Aku takut saya hanya mengikuti Al-Qur'an ini. Takut kalau saya ganti Qur'an, takut hari perjumpaan dengan Allah nanti. Nah, kalau orang yang tidak percaya dengan perjumpaan dengan Allah, berani aja gantinin Qur'an. Oh, no Qur'an, tinggalin Qur'an, kan tidak yakin. Tapi Nabi yakin nanti akan hari bertemu dengan Allah. Kalau saya sampai merubah Al-Qur'an ini menurut diriku sendiri, saya takut hari berjumpa dengan Allah nanti. Apa jawaban saya nanti? Maka, in atabi'u illa ma yuha ilayya. Saya itu hanya mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah kepadaku. Yang diwahyukan oleh Allah kepadaku Al-Quran seperti ini. Saya tinggal suruh menyampaikan. Faman sya'afal yu'min, waman sya'afal yakfur. Kalau kamu iman dengan apa yang saya sampaikan itu, imanlah. Kalau kamu kafir, tidak percaya, kafirlah. Jangan suruh mengganti. Jangan suruh Quran saya suruh ganti, tidak berani saya. Tinggal ini yang saya sampaikan dari Allah. Kamu boleh percaya, kamu boleh kafir. Nah, umumnya MTA di mana-mana oleh sebagian manusia dikatakan sesat karena menyampaikan Al-Quran. Dia tidak ngerti kalau Quran yang dia kaji di Al-Quran itu di MTA ini dengan yang kalau kamu punya Quran dengan di rumah-rumahmu sama. Hanya Quran yang di rumahmu enggak pernah dikaji, mung diwoco. Dibaca saja tidak ngerti artinya. Tidak ngerti artinya. Ya kan? Nah kok di sana kok ada yang mengkaji Al-Quran memahami artinya. Kok beda dengan lah. Perbedaan ini karena kamu hanya berdasarkan ya, ikut-ikutan orang-orang nenek-nenek moyang dahulu tanpa dasar kebenaran. Maka sampai Allah mengatakan, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Kalau kamu cukup mengikuti apa yang diwariskan bapak-bapakmu dulu, apakah kalau bapak-bapakmu, mbah-mbahmu dulu ya tidak berdasarkan pengetahuan, la yaqiluna syai'an wa la yahtadun, dan tidak berdasarkan petunjuk juga kamu ikuti? Ya, itulah. Maka ngaji akan tahu. Kalau dulu minta ganti Quran, kalau sekarang aja ya, untuk ngaji nang MTA. MTA ku yang dikasih Quran, aja untuk nang daerah kene. Nanti tidak merubah keadaan di sini. Ya, setelah ada MTA ini jadi resah. Yang resah itu siapa? Yang resah yang ngaji apa yang tidak ngaji? Ya, yang tidak ngaji. Yang sudah merasa nyaman dengan kebiasaan-kebiasaan jauh dari Quran itu, Quran diterangkan, beda lah, resah. Wah, calonnya. Boleh uang cak selamatan, angel gitu. Gitu lah. Angel boleh uang cak selamatan. Saya ini dorah gelem kok. Saya ini boleh tukang dungo, ya angel. Coba. Wah, digawe ke sajen, tumpeng, mongkarin dungani, wah angel. Padahal sing ngarep mangan iki nek rung ditungani rung wani. Gawe kambeng nek rung ditungani rung wani mecah. Golek tukang donga angel sekarang. Ya itu. Lah kok Qur'ane sing disalahke. Ini bukan ngutik-utik amaliah orang lain, bukan. Ini amalan Qur'an. Dan mestinya kalau orang yang beriman, wah ternyata apa yang saya lakukan dengan Qur'annya lain ini. Ya. Qur'an mengatakan menyembelih untuk sesaji itu haram. Kebiasaan saya, apa-apa kalau ada orang sesaji, mesti saya yang suruh beleh. Jadi dulu kalau orang sajian-sajian ini, singkat beleh siapa? Pak Mudin. Nah iya beda ngaji ini, aku dari Mudin, orang kan beleh gitu, ya tak? Nah, padahal yang belah untuk ongkos, di samping itu gue diterindase karo. Coba dibaca, bukan ngomong saya, dibaca ayatnya. Ya. Surat Al-Ma'idah itu. Ayat 90. Surat Al-Ma'idah, surat ke-5 ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ini Quran, bukan ngomong saya ya. Perhatikan ayat itu, apa isinya? Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ya. Jadi ketahuilah yang diseru ini orang yang beriman. Kalau kamu merasa beriman mesti memperhatikan ayat ini. Kalau kamu bukan orang yang beriman, anggap saja ayat itu gak ada artinya wong kamu bukan orang yang beriman. Rasa dirungokke. Tapi kalau orang yang beriman, ayat ini menyeru. Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr. Minuman-minuman yang memabukkan itu namanya khamr. Kullu muskirin khamrun. Setiap minuman yang memabukkan itu khamr. Ya. Nah, setiap khamr itu, qaliluhu wa katsiruhu haramun. Sedikit atau banyak itu haram. Nanti kalau khamer, kalau ingin tak ngerasa aja sidik, sak tetes rasanya khamer ini kaya ngopo, haram. Sedikit atau banyak, haram. Tidak, saya akan ngerasa aja tidak sampai mabuk. Nah, nek sampai mabuk itu haram, nek mau ngerasa aja kan tidak. Maka Nabi mengatakan, qaliluhu, sedikitnya, wakathiruhu atau banyaknya, haramun. Khamer itu sedikit, banyak, haram. Nah dikatakan oleh Allah itu perbuatan setan, jangan diikuti kalau kamu ingin untung. Kalau tidak ingin untung, ikuti. Maka tahun baru kemarin 17 orang yang mati karena khamr. Di mana itu? Di Purwokerto. Purwokerto itu Jawa Timur atau Jawa Tengah? Mojokerto. Mojokerto, Jawa Timur atau Jawa Tengah? Jawa Timur, lah katanya sing aneh-aneh Jawa Tengah. Jawa Timur itu lah. Sing ngomong wong Jawa Timur itu dulu. Sing aneh-aneh Jawa Tengah. Jawa Tengah ana ada Syekh Puji, ada Syekh Asu Kino. Gitu ya. Jawa Tengah. Nah, ini Jawa Timur. Maka Quran ini bukan untuk Jawa Tengah, bukan untuk Jawa Timur. Siapa saja yang mengikuti Al-Quran, pasti selamat. Siapa saja yang mengabaikan Quran, pasti celaka. Loh, Quran mengatakan khamr itu perbuatan setan kalau kamu ikuti. Tahun baru seneng-seneng nyambut datangnya tahun baru mati. Karena kelebihan dosis minum khamr. Sebelum itu di Purworejo 12 orang juga mati karena minum khamr. Masa begitu tidak menjadi ayat? Quran dikaji kok malah dilarang, dioprak-oprak. Ya toh? Apa gendong mati kabeh minum khamr? Lah kalau ngaji Quran tahu, oh khamr ini perbuatan setan. Saya manusia. Mestinya saya tidak minum perbuatan setan, enggak saya lakukan. Tapi kalau saya manusia-manusia setan, lakonono. Akibatnya mati. Ya toh? Nih malah penak mati ra duya-duya utangan gitu kan. Ya, rasa nonek kepengen mati penak. Nah, itu, khamr. Judi. Judi itu ya perbuatan setan. Ya, maka jangan kita ikut-ikut. Jangan kita akrab persaudaraan seperti persaudaraannya orang judi. Orang mau berangkat judi kita rukun. Berangkat bareng hampir-hampiran malah. Hampir-hampiran, ayo nanti. Guyon, nanti disuguh minum, makan snack, minum ya bareng. Enak satu, ngedeke konferensi meja bundar. Ya, ya. Jangan dikira itu persahabatan akrab. Satu sama lain ingin membunuh saudaranya. Mangkat bareng boleh bareng, tapi nanti di meja judinya itu. Saya akan membunuh kamu, kamu membunuh saya. Kamu akan merampas harta saya akan merampas harta kamu. Itu persaudaraan dalam judi. Reneng perjudian orang rebut bandar nilian ini reneng. Nah, sanggup piro? 10 juta. Harus tak kuras habis bingung. Neng aku, gitu. Nah, kono ya ngono sama. Nah, itulah persaudaraan dan judi. Maka dikatakan oleh Allah, khamr dan judi itu menimbulkan kebencian dan permusuhan. Ayat berikutnya dibaca. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu. Ya, lantaran khamr dan judi. Sesungguhnya itu tadi perbuatan setan. Sedang setan menjadikan manusia supaya timbul kebencian dan permusuhan lantaran minum khamr dan judi. Maka kalau di mana-mana terjadi minum-minum khamr dan perjudian, mesti sering terjadi keributan. Ya. Perkelahian. Karena podo mabuk, ya, di samping mabuk judine kalah, tambah anyel lah permusuhan. Walaupun tadi temannya berangkat bareng, permusuhan. Itu Allah yang mengatakan. Maka oleh Al-Quran diberantas itu. Kalau kamu ingin beruntung, tinggalkan itu. Diterangkan oleh Allah. Lantaran minum khamr dan judi itu menimbulkan kebencian dan permusuhan. Ya. Maka apakah kamu tidak akan berhenti dari perbuatan itu? Fahal antum muntahun. Nah, itu. Aku malah enggak boleh. Berarti kan seneng. Biar perjudian, mabu-mabuan, biar berkembang. Jangan dikasih Quran. Kalau Quran nanti dikasih, melarang perbuatan judi, melarang perbuatan khamr, melarang perbuatan saji-sajian itu nanti. Ya, ayat sebelumnya tadi, wal ansab, berkorban untuk berhala. Itu maksudnya berjudi. Apa itu? Bersesaji. Nanti menyembelih, tujuannya untuk berhala. Untuk sajen. Ya. Misalnya yang biasa tiap tahun itu katanya sendiri belum pernah melihat. Ini yang saya katakan katanya loh ya. Mbok tenan bura mong katanya. Saya katanya ya tandakan katanya wong. Saya belum pernah melihat dari katanya pabrik tebu itu setiap akan giling mesti memilih apa? Kerbau. Kepalanya ditanam itu katanya. Tenan apa enggak tahu. Nek ngono tenan itu namanya menyembelih untuk berhala. Nek ngono tenan loh. Kalau tidak ya tidak, saya enggak tahu nyatanya. Hanya katanya seperti itu. Sekarang bukan katanya, nyatanya sekarang. Saya tahu sendiri, pernah ngalami sendiri lah itu nyatanya. Ketika saya masih ya ikut bapak saya dari petani, ikut ibu saya. Setiap akan memulai nanam padi itu menyembelih doro. Terus disambel ke kambil. Ya, terus dikai godong turi itu. Terus dibawa ke sawah katanya. Untuk supaya tanaman padinya nanti subur. Nah terus itu ditulaan-tulaan itu dipendemi gedang. Terus disebari di pojok-pojok sawah. Sebari godong turi. Nah, gitu lah. Dan nanti kalau wiwit, metik pari itu, tadi juga begitu. Menyembelih doro, sambil sambil kambil itu, terus bancaan di sawah. Nah, doro yang disembelih untuk sesaji supaya sawahnya subur, supaya nanti panennya banyak, mbok srine tidak ngamuk. Nah, itu. Itu namanya, itu, menyembelih untuk berhala ansop. Ya ternyata itu rijsun min amali syaiton. Itu nyatanya bukan katanya. Ya, akan membakar batu merah dulu ya begitu. Lek ayam lek batu kok eno takir kok kenggon boto sing adi apa kuwi ben dienggo sesaji nanti biar batu merahnya mateng semua. Nah, arek ngeteki omah ya begitu. Nah, itulah. Itu ternyata setelah kita kaji Quran, oh, ternyata itu perbuatan setan. Nah, mongko sing yang mengadakan gitu itu ya ustaz itu yang nyembelih sapi malah ustaznya. Lah ya ustaznya itu membantu setan. Ya kok ngerti sing ngandani Allah itu kok Quran itu. Kalau kamu udah ngaji enggak bakal ngerti itu. Enggak bakal ngerti. Nyatanya iwaknya ya enak itu, enak. Ya. Makanya itu kalau kamu dihilangkan itu rugi kamu, wong iwak enak kok. Nah kita tidak menyuruh mereka meninggalkan, tidak. Karena ayat tadi seruannya kepada orang yang beriman. Orang yang beriman diperintahkan oleh Allah, judi, homer, judi, menyembelih untuk sesaji, ya tak? Mengundi nasib, nasibnya ada ketergantungan dengan sesuatu benda yang disebut azlam tadi, ya, menentukan nasibnya. Itu semua rijsun min amali syaiton, fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Kalau kamu beriman, tinggalkan itu semua, supaya kamu beruntung. Nah, yang merasa tidak beriman, jangan merasa terusik oleh ayat ini, terusno. Tapi orang yang merasa beriman, ditunjukkan oleh Allah, kalau kamu ingin beruntung, tinggalkanlah ini. Tinggalkan. Apa salahnya di mana yang kita kaji itu? Kita tidak melarang orang yang tidak beriman, silakan terus begitu. Yang beriman, Allah menyeru tinggalan itu. Supaya kamu beruntung. Jadi menyembelih untuk berhala itu perbuatan setan. Maka sembelian menurut Islam yang dihalalkan itu, satu, menyembelih untuk ibadah. Ya, ibadah. Untuk ibadah itu misalnya untuk korban, untuk akekoh, maka disebut nusuk. Inna sholati wa nusuki. Sesungguhnya sholatku dan nusukku. Nusuk itu menyembelih hewan, tujuannya ibadah. Contohnya korban, akekoh, dam itu ibadah, itu nusuk. Itu. Yang kedua, menyembelih untuk dijual. Yang ketiga, menyembelih untuk dimakan sendiri tanpa ada kaitan apapun. Ya, silakan. Itu menyembelih yang dibenarkan. Penyembelian yang dibenarkan itu untuk dijual, untuk dimakan sendiri, untuk beribadah. Kalau menyembelih untuk selain itu, saya menyembelih ini karena akan menyelamati anak saya menyembelih ini karena akan mendirikan rumah, saya menyembelih ini karena akan ya, memetik padi, nah, dan sebagainya. Nah itu azlam. Apa itu? Ansop. Ansop. Menyembelih untuk hewan, untuk apa? Korban binatang. Untuk apa? Untuk berhala. Hukumnya haram. Ya, apalagi yang kurang jelas. Dari browser sementara cukup, Sir. Ya, ini selamat datang saudara-saudara kita yang dari jauh-jauh. Ya, dari rombongan Nanggulan Kulon Progo DIY. Ada rombongan 50 orang. Cabang Penawangan Grobogan 74 orang. Cabang Kota Yogyakarta 70 orang. Bojonegoro 29 orang. Cabang Tempel 36 orang. Sleman 60 orang, rombongan-rombongan ini. Bambang Lipuro Bantul 56 orang. Dari Meranggen Demak 23 orang. Cabang Plen Gunung Kidul 52 orang. Cabang Turi Sukja 38 orang. Jadi ada rombongan dari Muko-Muko. Ini lewat radio tadi. Ada yang dari Rejang Lebong. Dari Rejang Lebong tadi. Rejang Lebong ini tuh. Sumatera sana, Bengkulu sana. Rombongan-rombongan tadi datang pagi silaturahim tadi saya dengar. Nah. Selamat datang semua, mudah-mudahan bisa istiqomah. Yang Rejang Lebong, Muko-Muko, Jambi, tadi ada juga dari Jambi. Ya. Kemudian dari Kalimantan, ya, Kalimantan juga ada. Kemarin saya ditelepon oleh Abdul Aziz itu. Abdul Aziz tahu enggak? Yang dulu pendeta Hindu itu loh. Dia kemarin di Palu, mana itu? Gorontalo, Palu. Telepon pada saya. Ya, Ustaz, ini daerah Palu, Gorontalo. Dan di sini tuh buahnya simpatisan MTA. Pendengar-pendengar radio banyak ini sudah mulai musyawarah akan berombong-rombong akan datang ke MTA pusat di Solo ini. Yang menginginkan bagaimana di sana ada MTA. Kali ini dia suruh ke sini dulu. Ya, banyaknya pendengar radio. Nah, sekarang ini juga mendengarkan mereka. Mendengarkan. Melontang Rineo, jom mengurungkak kita. Ya, segera datang ke sini, ditunggu saudara-saudara kita banyak di sini. Ya, kalau memberikan MTA di sana, caranya bagaimana? Datang di sini dulu. Insya Allah nanti tahu bagaimana cara mendirikan masjid tafsir di sana. Dan mendirikan masjid tafsir, mengundang ustadz dari masjid tafsir itu paling murah, tanpa bayaran. Apalagi kok masang tarif, sama sekali gak ada tarif. Ya. Tarifnya akan bertanya. Ya. Ke pesawat terbang itu akan tanya sendiri, pesawat terbang dari sini ke Palu berapa tarifnya. Nanti yang bayar kita sendiri, bukan kamu. Nah ini, maka orang mengira, masa MTA kirim guru kemana-mana gak dibayari, ini orang baik setan yang biayai. Nah, gak bisa kamu. Kalau gak mau buka Quran, untuk cara seperti yang ditempuh MTA, kamu gak akan dapat temukan jalan. Kalau tidak membuka Quran. Karena jalan yang menuntun ke sana itu Quran. Dan Quran mengarahkan lewat nabinya, "Qul la as'alukum alaihi ajron." Katakan Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah, menyebarkan Quran. Maka katakan kepada umat, katakan, "Aku tidak minta upah apapun kepadamu atas dakwahku." Ya, dakwah itu tidak ingin minta apa-apa. Ora kok kowe milih aku ben aku sok dadi DPR anggota, ben aku dadi bupati. Dan aku dapat jadi orang kaya, bisa bangun rumah, bisa. Oh, enggak ada itu semua. Jadi, tapi ya ada orang dengki itu ada. SMS pada kita, nyoroti saya. Kamu tahu enggak, ustadzmu itu, ya, dapatnya uang dari mana? Kok punya rumah baik? Mobilnya gonta-ganti itu. Dapat rumah, dapat uang dari mana? Orang ngerti kamu dah. Soalnya apa? Kamu kalau bisa begitu, caramu mesti gak betul. Sehingga kalau cara betul, bingung. Oh, ngerat tahun nempuh cara betul. Ya. Nah kok gumun gitu. Nek ustadzin duwe mobil ganti-ganti atau mobil baik disoroti. Nek orang kafir duwe omah magrong-magrong, duwe mobil apa, orang tahu disoroti enggak? Biasa gitu. Ini namanya orang apa? Iri, dengki. Dengki. Kenapa kalau kamu ingin tahu kok dana teko wong liya, teko nang aku wae tak kandani. Ora mung nang kene, di Jakarta saya punya mobil Alphard di Jakarta. Betul itu, tidak bohong. Begitu saya datang naik bandara, dari bandara turun Alphard sudah siap di situ. Iya, antar kemana-mana Alphard. Dan sopirnya Alphard biasa punya sopir khusus di sana, yaitu dari Alphard metu sing nyopir mesti kuwi. Maka waktu masuk di timbali presiden dulu sama Pak Akhil Sirat, ya masuk Akhil Sirat tumpahannya ya Alphard, ini pimpinan MTA ya tumpahannya Alphard. Ada aja Mbak TKI. Kau ngendil, Pak Akhil orang buat TKI, aku buat TKI dia coba. Apa orang MTA itu harusnya melarat terus, enggak. MTA itu orangnya kaya-kaya. Kamu lihat parkir mobil saya tadi dari Sarpon, kok kebuak mobilnya mau ngaji kabeh coba. Ini gue liat pit ontel ini mangel. Itu kenyataannya begitu, bukan sombong. Fa'ama binikmati rabbika, fahadis. kenikmatan yang diberikan oleh Allah dikabarkan. Bukan sombong, tidak. Punya mobil semua orang. Dan ora angkuh-angkuh nek kowe arep mulih ngaji ngendi ora nek kendaraan nunut mobilnya orang ngaji itu boleh. Ora bayar ya, Wan. Oh, kamu percuma kalau kamu nyoroti wong ngaji kok wong Islam kok sing disoroti bangsa bandane tuah mumet kene. Lah mumet. Ini ada koran baru ya. Kamu kenal enggak ini? Siapa ini? Hah? Siapa? Yang tidak pakai ini siapa? Yang ini? Din Samsudin. Din Samsudin itu siapa? Din Samsudin itu Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat. Dan beliau sebagai pimpinan pusat Muhammadiyah. Pimpinan pusat Muhammadiyah. Kalau ini siapa? Pak Tarman. Orang Weru sini loh. Orang Weru, orang kampung asli. Dia sekarang menjadi Kapolri, Kepala Polisi Republik Indonesia. Wong Weru kono di Jakarta. Insya Allah kalau Allah menghendaki, ini dua beliau nanti kita hadirkan. Mengapa dua beliau? Karena ada apel Satgas, Din Samsudin ini, Pak Din, Profesor Din Samsudin ini yang membidani lahirnya Satgas MTA. Tahun 2002. Waktu itu Satgasnya kira-kira baru 2000 atau berapa. Sekarang ini Satgas MTA sudah 8000. Nah, beliau, Pak Tarman ini, Kapolri yang baru. Insyaallah beliau nanti akan dua-duanya hadir pada acara apel Satgas yang akan diselenggarakan di MTA nanti. Ya, beliau karena waktu itu yang malah membidani lahirnya Satgas. Nah, sekarang sudah menjadi besar, hampir di seluruh Indonesia ada Satgasnya. Nah, Kapolri datang nanti. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kedua beliau bisa datang. Ya, nanti disertai dengan pengajian umum. Harinya akad seperti sekarang ini. Besok akad pagi dipindah di tempat yang akan kita selenggarakan nanti. Tempatnya di mana? Kita cari tempat yang paling besar. Sing kira-kira memuat ngendi gitu. Ya dah. Yang muat mana? Karena MTA itu cuma kecil, paling saat bisa menguang lima, uang telu gitu tau, paling. Nah, nanti kumpulnya pira paling gak ya. Pantes lah uang lima ngai uang sak Jawa Tengah. Kita bukan bangga-banggaan jumlah besar, bukan. Jumlah besar kalau tidak ada kebersamaan gak ada artinya. Jumlah kecil tetapi menyatu menjadi kuat. Ya, maka itu yang kita gandaki bukan jumlah besarnya, yang kualitas. Kecil berkualitas lebih baik daripada besar tetapi tidak berkualitas. Lebih baik lagi besar dan berkualitas. Nah ini, buktikan kesulitan dan peran Satgas MTA. Ini judulnya gini, nanti Pak bisa beli ini ya, dari Jateng Pos ini ya. Ya, Satgas MTA itu bukan Satgas sesat di mana-mana terjun. Setiap ada bencana alam, terjun di sana. Kemarin banjir, besar di Gresik, kita ke sana. Pagi turun dari Gresik, panggil ke Purworejo, malam langsung berangkat. Kemarin itu. Walaupun baru banjir Gresik, habis kita terjun ke sana, wis banjir aman, di demo pengajiannya. Ya, serapopo, tidak apa-apa. Oh, di demo itu hakikatnya ingin kenal. Ingin kenal MTA, caranya nganggu demo. Gitu. Ya, kita terima dengan baik, kita senang. Kita. Alhamdulillah, banyaknya demo di mana-mana. Akhirnya masuk SCTV, ada yang lihat enggak? Masuk SCTV, masuk lagi mana itu? Di TV itu udah lihat. Trans TV ya, Makin sering masuk TV, makin dikenal MTA itu. Wes sudah lepok-lepok dimonen terus lepok na TV. Nah, Agus itu. Saya ucapkan terima kasih yang mendemo dan yang memasukkan di TV itu. Nah, terima kasih. Saya tidak benci, tidak. Saya ucapkan terima kasih. Dengan begitu kamu mempopulerkan MTA. Yang tadinya tidak pernah memperhatikan MTA itu apa, bareng melebu TV, gatek ke. Saya kepengen tahu MTA itu. Lah, terus sudah datang ke sini tadi, dari mana datang. Ini mergo krungu radio sama delok TV. Kuwi. Saya tidak pernah ngundang. Sudah teko kene kapan sih ngundang, tidak pernah. Sudah teko karpe dhewe. Nah, dari itulah akhirnya menjadi mengerti. Ya, apalagi yang perlu ditanyakan? Pertanyaan dari akhir pagi 13 Oktober, Seth. Ini dari brosur sudah habis? Dari brosur cukup, Seth. Oh ya, mari. Umur saya 81 tahun, sholat dengan duduk, lutut sudah tidak bisa untuk sujud. Sekarang ditambah kalau sholat sering memejamkan mata, karena rasanya lebih khusyuk. Sahkah sholat saya, Ustaz? Insya Allah sah. Ya, asal jangan terus-menerus. Selama sholat merem terus kan ya. Sesuai tidur kamu nanti. Ya dah. Kenapa? Sholat itu ada perintah. Nanti kalau ada orang lewat di depanmu, sholat-sholat itu suruh mencegah. Tanya kowe merem apa ngerti? Ada orang lewat barang kan tidak tahu. Lalu cegah. Dicegah tidak mau, boleh dipukul. Kalau dicegah ini kok nekat, boleh dipukul. Karena itu setan. Nah, jalan sholat. Maka sholat itu pakai sutroh, pakai batas. Jangan sampai lewat di wilayah orang yang sholat tadi. Lewat di depannya, boleh dicegah. Kalau nekat, boleh dipukul. Itu pertanyaan tanggal berapa? 13 Oktober, Seth. Ya, terus? Bolehkah saya mengikuti jejak almarhumah ibu yang sebelum wafat, diam-diam beliau punya box plastik diisi handuk perlengkapan mandi, mulai keramas sampai wangi-wangian, kain kafan, beberapa meter, kemudian gunting, kemudian benang dan jarum. Sehingga ketika beliau wafat, kami tidak begitu direpotkan. Berarti kamu tidak percaya kepada yang hidup. Telah percayakan kepada yang hidup. Kamu tidak usah nyimpen kain kafan di kewenengan dinding. Nanti kalau kamu mati, mesti yang hidup mencarikan kafan. Handuk barangnya mesti digoleke. Wes tau, rasa khawatir. Kok ngerepoti men yang dinding gawa kain kafan, gak apa ya handuk. Mati karena orang ngerepoti yang ngerepoti. Tidak. Sudah mati rasa. Orang hidup tidak usah mikir. Soalnya aku mati di kafani opora itu haknya yang hidup. Kalau sampai kita mati orang Islam tidak dikafani oleh orang yang hidup. Yang hidup yang dosa. Ya. Ben orang ngerepoti. Wah gue gak kafan dewe. Gue aduk dewe. Gue terus pesen kuburan dewe. Ya. Jadi so genda repot. Saya pis pesen yang kena soalnya mati. Ya. Kuburan yang kono, lah kowe ora ora duduk sisan. Lah kowe sing repoti sing duduk kuwi engko, harusnya pesen duduk. Nah terus ya karek nyemplungke, ya itu ya sing repoti sing nyemplungke barang nyemplung kok dhewe. Nah itu namanya mempersulit diri. Ya, Allah sudah memberikan tugas yang mati ben mati. Kalau sudah mati urusannya yang hidup. Yang hidup mempunyai kewajiban memberikan kepada yang mati tadi empat hal kalau dia orang muslim. Satu, dimandikan. Ya, kita cepat sabun sisan, kita mau. Mandikan. Terus dikafani. Ya, disolatkan. Baru dikubur. Sudah. Kalau empat hal itu sudah diberikan, sudah lunas. Kita jalo apa-apa. Ya. Nanti tiap pendaan pendak hari matinya hari geblak e piye? Ya sudah hari geblak ya wis wis geblak tempen kok. Nanti ndongake didoakan setiap saat tidak susah nunggu hari geblaknya. Ya. Kita itu setiap hari mendoakan, jangankan orang tua kita, orang lainnya saja yang muslim kita doakan kok. Bukankah kita setiap hari berdoa Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, itu sudah mencakup. Ya Allah, ampunilah. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat, ampunilah orang-orang mukmin laki-laki maupun perempuan, wal muslimina wal muslimat, orang muslim laki maupun perempuan, al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup maupun yang sudah mati. Jadi orang muslim setiap hari, kenal atau tidak kenal, selama kamu orang muslim, saya doakan. Apalagi bapak ibunya jelas, wong-wong liyane ditungake. Doa pada orang tua, jelas. Wafirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghiran. Ya dah? Mohon kepada Allah, supaya kedua orang tua saya, dikasih sayangi oleh Allah, seperti kasih sayang kedua orang tua saya kepada saya ketika saya masih kecil. Nah, itu doa terus. Jadi mau mendoakan orang tua, mau mendoakan siapa, tidak perlu nunggu hari matinya. Tidak usah nunggu berapa harinya, enggak usah. Setiap saat. Namun kalau masih ada saudara-saudara kita yang menghitung-hitung pada hari tertentu itu silakan. Silakan. Kami tidak melarang, hanya dalam Islam, ya dah, mendoakan seorang yang sudah meninggal, kalau dia orang muslim itu setiap waktu, setiap saat. Tidak harus milih hari-hari tertentu, bilangan tertentu tidak usah. Apalagi? Saya seorang pemuda, usia 28 tahun, kenalan dengan seorang wanita berumur 38 tahun, bukan warga MTA. Dia serius ingin cepat menikah, dan mau diajak ngaji di MTA. Benarkah jika alasan menikah untuk memenuhi kebutuhan biologis, dan bagaimana tentang selisih umur yang terpaut 10 tahun tersebut, Ustaz? Ora apa-apa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah dengan Khadijah itu umurnya terpaut berapa? 15 tahun. Nabi berusia 25 tahun. Khadijah istrinya Nabi usianya 40 tahun. Nabi Joko Ting. Ada. Nah, istrinya Nabi janda. Ya, janda. Janda lebih tua umurnya, nikah dengan sejaka yang masih ting betul itu ya. Nah, 25 dan 40. 15 tahun toh. Kalau kamu cuma 10 tahun enggak apa-apa. Apa betul nututi memenuhi tuntutan biologis betul? Memang rasa cinta kok diberikan oleh Allah. Zujina linnas hubbu syahwat minan nisa. Manusia diberikan oleh Allah itu rasa syahwat itu keinginan, kecenderungan mempunyai rasa keinginan dan cinta kepada jenis lain. Laki-laki ya kepada nisa, perempuan, perempuan kepada laki-laki itu sudah dari sana. Pemberian dari Allah. Jangan dipungkiri itu. Sudah dari Allah. Rasa cinta mencintai itu ada. Ya, setiap insan. Gitu kan? Rasa cinta itu ya bisa dinyanyikan itu. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Sejak lama sampai kini, tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya. Itu tidak akan hilang. Lanek rasa laki-laki cinta kepada laki-laki, tidak enggak normal itu. Maka zuyina linnas hubbu syahwat minan nisa wal banin wal qanatir minal muqantati wal qanatir. Itu diterangkan dalam surat Ali Imran 15 itu. Allah memberikan rasa cinta manusia kepada jenis lain. Cinta kepada anak-anak, cinta kepada harta kekayaan yang banyak dari jenis emas dan perak. Cinta kepada kendaraan, cinta pada sawah ladang, semuanya itu boleh itu rasa cinta. Itu kecintaan manusia di dunia. Tapi ketahuilah, ya, cintaan di sisi Allah jauh lebih baik. Ya, tak? Maka dari itu, apa yang saudara tanyakan itu tidak salah, itu boleh. Perkara terpaut usia tidak mengapa. Apalagi suami dari saudara saya pergi meninggalkan istrinya sudah 4 bulan. Saya mendapat informasi bahwa suaminya itu bertemu dengan mantan pacarnya dan diam-diam dia kawin siri. Sedangkan mantan pacarnya itu masih punya suami yang sah. Padahal selama berumah tangga tidak ada masalah. Berhubung ia bertemu dengan mantan pacarnya yang kaya dan mempunyai jabatan, dia meninggalkan istrinya. Yang demikian itu bagaimana menurut hukum Islam, Ustaz? Suamimu Islam apa bukan? Ya? Suamimu itu Islam apa bukan? Kalau orang Islam mestinya tahu. Dulu mantan pacarnya. Tetapi sekarang sudah punya. Punya apa? Suami. Suami. Masa kamu nikah dengan wanita punya suami? Wanita yang sudah punya suami tidak boleh nikah dengan laki-laki lain. Wanita punya suami dua itu tidak boleh. Ya tak? Tidak boleh. Wanita itu punya suami paling banyak satu. Paling sedikit ya satu. Tidak boleh lebih. Coba dibaca ayatnya itu. Tidak boleh nikahi wanita dan bersuami. Ayat surat An-Nisa ayat 24 itu. Surat An-Nisa surat keempat ayat 24. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaikum. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami. Ya, sudahlah. Haram, diharamkan kamu menikahi wanita yang sudah bersuami. Apalagi tadi nikahnya siri, wong nikah tenan saja enggak boleh kok. Nikah tidak siri enggak boleh. Jangankan hanya nikah siri, yang nikahkan Pak Naib. Andai kata malaikat turun menikahkan kamu itu enggak sah. Karena itu yang melarang siapa? Allah. Nah, enggak boleh itu. Kalau memang senang mau nikah punya istri dua, jangan orang yang sudah punya suami. Cari wanita-wanita yang belum punya suami. Apalagi? Ayo, teruskan. Di daerah saya, yakni di Klaten, banyak yang mengubah arah kiblat sholat ke arah barat daya. Padahal setahu saya, arah kiblat dari daerah Klaten itu ke barat laut. Mereka sudah saya beritahu menurut peta, tetapi mereka masih saja menentang dan beranggapan bahwa arah kiblat adalah barat daya. Untuk itu mohon penjelasannya agar masyarakat menjadi paham, Ustaz. Urusan dadak barat daya atau barat laut atau arah kiblat orang Klaten, arah kiblat orang Jogja, arah kiblat orang Solo sama kiblatnya ke Ka'bah Baitullah. Urusan dadak barat daya, barat laut, enggak usah. Ke Ka'bah. Nah, kalau menurut ya apa yang diumumkan oleh media TV, juga media cetak, surat kabar dan sebagainya, itu pernah diumumkan. Ya gitu? Pada tanggal 28 Mei jam 16.18 dan bulan Juli tanggal 16 jam 16.27 ya, itu diumumkan. Mestinya kalau mau lihat tepat saat itu. Pada jam itu, saat itu matahari tepat di atas Ka'bah. Matahari itu tepat di atas Ka'bah. Yaitu pada tanggal 16 Juli jam 16, jam 4, lebih 27 menit. Atau pada bulan Mei, 28 Mei, jam 4 lebih 18 menit. Itu matahari tepat di atas Ka'bah. Nah, kalau mau meluruskan arah, lihatlah pada saat itu. Diarahkan ke sana. Sebab kita, salat kiblat kita itu menghadap ke Ka'bah. Lah pada saat itu matahari tepat di atas Ka'bah. Nah, kalau melihat matahari yang tepat tadi, arahkan ke sana berarti tepat. Nah, itu pada saat itu. Rasanya tidak udur. Itu yang ditanyakan kapan itu, di sini itu. Ya. Orang-orang yang lama sudah mau dirubah. Biar begini saja lah. Yang tadi nyocokkan dengan waktu melihat matahari itu. Berarti masjid ini kiblatnya kurang tepat. Maka yang datang bukan masjidnya dirubah, tapi sajadahnya diarah, ditarik biar tepat kiblatnya. Nah, teko yang lama, yang wis kok dadak diowah, balik ke meneh, tarik meneh. Sehingga rebutan sajadah. Teko kene tarik kene, teko nah sese. Nek ora salate wis sebagian marono, sebagian malerono. Nah, itu satu ayat baru ngurus kiblat. Masjid cilik wae wong Islam wis ora rukun pemenar ngurus negara. Negara masjid mung cilik ngono wae ora rukun kok. Sing ngarepno geret, atuh kok geret nek kuat-kuatan sing geret sajadah suwek malah ra sida. Salat nang. Apalagi masuk ke nomor 7, nomor 6 sudah dijawab kemarin, Ustaz. Ya. Saya mempunyai hadis dari buku kumpulan doa-doa yang pertama, yaitu dari Sahal bin Mu'ad bin Anas, dari bapaknya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa telah memakan makanan, lalu berdoa, Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala kuwatin. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberi makanan kepadaku dengan ini, dan telah memberi rezeki padaku dengannya tanpa daya dan kekuatan dariku. Niscaya diampuni baginya apa yang telah terdahulu dari dosanya. Hadis riwayat Tirmidzi, dan ia berkata, hadis Hasan Gharib, juz 5 halaman 117. Pertanyaan, apakah hadis ini termasuk hadis sahih? Dan apa yang dimaksud dengan kata gharib, Ustaz? Sudah diterangkan kok tekan itu gimana? Hadis ini Hasan Gharib. Kok sokeh ya tuh? Hasan Gharib. Hasan itu baik. Gharib itu, hadis itu diriwayatkan hanya dari satu jalan. Dari satu jalan. Tidak ada jalan yang lain yang meriwayatkan hadis itu. Hanya satu jalan. Itu namanya gharib. Ya. Terus apa lagi? Bagaimana tentang definisi nazar, Ustaz? Apakah hukum nazar itu harus dilakukan? Iya, nazar itu jadi wajib. Kalau orang bernazar, kalau nazarnya itu baik, jadi wajib dilakukannya. Misalnya bernazar, apalah biasanya yang dinazarkan? Kalau saya nanti dapat sesuatu, misalnya saya akan bernazar, akan berpuasa 3 hari. Berturut-turut. Nah, kalau apa yang dinyatakan tadi betul tercapai, ya puasa 3 hari berturut-turut harus dijalankan. Jadi wajib itu. Zaman Nabi ada yang menyatakan. Tentang sesuatu, kalau nanti dapat, saya akan bernazar, akan berpuasa, dan saya akan bernazar, akan berdiri di tempat matahari, terik matahari, menjemur diri. Nah, setelah itu betul, ternyata orang itu menjalankan nazarnya. Puasa dan menjemur diri sehari penuh di panas terik matahari itu. Akhirnya Ali Rasulullah panggil orang itu. Ya, suruh duduk, cari tempat yang teduh, puasanya diteruskan. Nah, artinya puasa, nazar berpuasa tadi boleh. Tapi nazar menyiksa diri tadi tidak boleh. panas terik, dede ning ngono ora gelem, terus ora lungguh, tidak duduk dan tidak berteduh. Poso sisan. Maka oleh Nabi puasa boleh diteruskan, tapi menjemur diri jangan. Suruh duduk orang itu. Duduk di tempat yang teduh. Sudah, coba gek poso, berdiri sehari penuh di tempat yang panas. Berdiri tidak di tempat yang panas sehari aja sudah susah kok. Mau oleh Nabi suruh duduk dan tempat yang teduh. Dan puasanya suruh teruskan. Jadi berarti nadar itu kalau benar, baik, boleh diteruskan. Tapi nadar yang tidak benar tidak diteruskan. Tidak boleh dilaksanakan. Apalagi? Bagaimana hukum tentang orang Islam memelihara hewan babi? Dan bagaimana hukumnya uang penjualan hewan tersebut untuk menunaikan ibadah haji, Ustaz? Orang Islam memelihara babi itu boleh. Boleh. Tetapi menjual babi tidak boleh. Kok tekok bagaimana hukumnya uangnya? Wong ora entuk jual kok. Jadi piara aja biar tambah banyak, biar tidak punah. Babi itu piara tapi enggak boleh dijual, enggak boleh dimakan, disembelih dimakan enggak boleh. Dijual ya tidak boleh. Ya tinggu terus biar berkembang biak. Boleh itu. Ya. Sebab kalau kamu jual, berarti kamu menjual maka apa? Makanan yang haram. Yang mau membeli babi, mesti orang yang suka makan daging babi. Jika makan daging babi itu hukumnya haram. Lah kamu jual. Jadi kamu menjual makanan haram, dosa. Tapi kalau memelihara babi, boleh. Ya. Tapi jangan dimakan, jangan dijual. Apalagi, lalu itu orang apa? Lalu arba gua apa terserah. Lalu mungkin dimasukkan di kebun binatang, biar kalau tidak di itu lama-lama punah nanti kan anak-anak cucumu nggak ngerti babi itu seperti apa, nggak ngerti dah. Lah biar tidak punah dipelihara boleh. Apalagi, mana pertanyaan ke 6 Oktober, Ustaz? Ya. Doa iftitah itu ada beberapa, diantaranya Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wasila. Ada juga wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardo sampai dengan akhirnya. Doa tersebut kalau dalam salat dibaca digabung boleh apa tidak, Ustaz? Baca salah satu aja. Ya, baca salah satu saja orang tidak digabung. Ya. Allahumma ba'id, apa Allah akbar kabiran, apa ini wajah tu wajah, salah satu aja. Apa lagi? Saya punya saudara sepupu perempuan yang kerja di Malaysia. Dia kenal sama orang Madura dan akhirnya menikah di Malaysia. Namun saat ijab kabul, wali perempuannya, paman saya, berada di Jawa, menikahkan lewat HP. Sahkah pernikahan dengan cara yang demikian itu, Ustaz? Kenapa toh nikah ndak tak gitu? Lewat HP. Terus sing kae buku nikah piye kuwi? Ndak punya buku nifah. Nanti kalau pulang ndak bawa buku nikah. Nek anake lahir repot mencari akte kelahiran. Kenapa harus begitu? Ya, mbok nikah aja dengan orang-orang Jawa. Wong Indonesia nikah karo wong Indonesia, gitu kan? Tidak mempersulit diri. Dan saya anjurkan seluruh warga MTA nikah itu yang resmi agama, resmi pemerintah. Nanti tidak menyulitkan kamu. Walaupun orang biasa mengatakan nikah siri itu sah aja menurut agama. Tapi akhirnya merepotkan diri. Nanti kalau kamu punya anak mencari akte kelahiran sulit. Ya. Yang kedua kalau suamimu itu kebetulan agamanya tidak kuat. Ya. Kepercayaan takutnya kepada Allah itu tipis. Ya, kamu nanti ditinggal dah enggak bisa gugat. Apabila kowe wali dunia TKW. TKW-mu sudah habis. Kamu harus pulang ke Indonesia. Suamimu orang Malaysia, ora gelem mulih nang Indonesia. Enggak mau. Sudah kamu pulang ke Indonesia. Lah terus? Tapi ya sudah. Sudah kamu sudah jadi istri saya, sudah punya anak dua gitu kok. Terus mulih nggawa pati mulia. Nah, susah kan? Maka supaya tidak merepotkan diri, lebih baik nikah itu ya sah agama, sah pemerintah. Tidak akan sulit. Apalagi? Saya punya kakak laki-laki, anggota polisi, sudah punya istri dengan 2 anak. Dia pernah selingkuh dengan seorang gadis hingga hamil, lalu dinikah siri. Dan lahirlah anak kembar perempuan. Setelah istrinya mengetahui semua kejadian itu, lalu marah besar. Tidak lama kemudian, si istri meninggalkan kakak, dan ia pulang ke rumah orang tuanya. Kejadian itu sudah belasan tahun yang lalu. Kakak dengan istri pertama tersebut belum cerai, sampai sekarang. Kakak sekarang jatuh sakit, yakni stroke, tidak ada yang merawatnya. Karena mau dirawat istri yang dinikahi siri tersebut, takut dengan istri pertamanya. Karena kedua istri tersebut tidak pernah akur. Sedangkan sekarang, kakak dirawat di rumah kakak perempuan saya, karena anaknya juga membenci bapaknya. Pertanyaan, bagaimana atau langkah apa yang terbaik untuk menolong keluarga kakak itu? Bagaimana status kedua istrinya tadi, Ustaz? Nah itu goro-goro suami takut istri. Gitu? Lah akhirnya kan kesulitan diri sendiri. Masa kepinginnya nikah lagi menggebu-gebu. Takut dengan istrinya. Akhirnya berziat zina dulu. Lah zina itu dengan, takut dengan istri tapi gak takut dengan Allah. Kamu di bawah genggaman Allah. Kekuasaan Allah. Pokoknya kamu zina istrimu gak tahu, keluargamu gak tahu, tapi Allah tahu gak? Tahu. Sekarang zina sampai hamil. Dituntut dari pihak yang dihamili untuk dinikahi. Ya, kalau mau nikah resmi dari pemerintah, satu dia polisi, mungkin untuk peraturan negara ya juga gak boleh. Yang kedua, kena tak nikah, kok konangan istriku, wah dikapake aku kok. Ya, takut dengan istri. Ya, padahal suaminya tadi, ya, Bribtu, sedang di rumah, istrinya kolonel. Ya, nah, takut kan? Jadi kadang-kala, apa dia itu kapten, apa neng lapangan itu tegas wong seorang kapten. Memerintahkan anak buahnya, tegas sekali, ditakuti. Tapi masuk ke rumah, wah ketemu kolonel. Kutuk atau kutuk udah. Dan tidak berani. Sehingga mau nikah tadi delian tadi. Nah sudah. Itu akibatnya. Nah terus. Kalau sudah hamil. Baru dinikah. Anak tadi anaknya siapa? Anaknya siapa? Ya anak perempuannya tadi. Bukan anak bapaknya. Secara hukum Islam. Kalau anaknya tadi perempuan lahir. Ternyata. Dia enggak punya bapak. Besok kalau mau nikah, bapaknya itu enggak boleh jadi wali. Karena bukan bapaknya. Nah, terus, anaknya siapa? Anaknya ibunya. Dia enggak punya bapak. Karena yang namanya bapak itu hasil pernikahan yang sah. Anak zina enggak punya bapak. Nah, repot kan? Nah terus, hubungan antara istrinya yang pertama dengan istri yang dinikah siri itu bagaimana? Kalau itu memang dinikah betul menurut hukum Islam, ya, yaitu istrinya. Istri yang pertama tadi kalau memang belum dicerai, ya tetap istrinya. Jadi istrinya 2. Tetapi tidak terurus karena masing-masing takut. Nah, kata lah. Tadi istri yang pertama harus ngurusi suami yang sakit tadi. Wanyel, aku nesu naik ketemu istrinya yang kedua. Istri yang kedua juga begitu. Kau naik tahu rusilono, gua istri pertama ni kayak nengkono. Ya, pada petine mesra nyedak kabeh. Udah. Nah, itu sampai terjadi begitu karena perbuatannya sendiri. Harusnya diterang-terangkan begitu. Jadi walaupun istri 2, mestinya istri yang pertama dan kedua itu harusnya rukun wong itu suaminya. Suaminya ini suaminya, oh ya ini ya suamimu, ini ya suamiku, ayo diurus berdua. Harusnya kan gitu. Enggak punya istri, punya suami, kalau istrinya 2, harusnya kopen malah terlantar. Ya. Nah, karena tidak terang-terangan dan takut tadi. Ya, harusnya bisa giliran. Bu, kisah ngapain ke WC, aku tak leren saya lah. Sisa aku genti, kue leren atau genti kan gitu harusnya. Nah, kok malah, wes rasa durus ya weh. Nah, tadi menderita kayaknya. Dilala anaknya juga begitu. Dua anak orang gelem ngurusi bapaknya, durhaka itu, dosa itu. Mungkin diajani ibu wis ben aja mbok urusi yang bapakmu kaya ngono kok gitu. Itu ndak boleh gitu itu. Anak harus dididik berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, apalagi bagaimana kalau seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berboncengan untuk menghadiri kajian akad pagi ini. Padahal sudah saya bilangin supaya berangkat sendiri-sendiri. Tetapi dia nekat pergi dengan berboncengan. Yang saya takutkan nanti kalau menimbulkan fitnah. Untuk itu mohon dijelaskan Ustaz. Wong niate ngaji ke arep pacaran kok. Mula hari Minggu diarep-arep terus kok ora Minggu-Minggu tener. Bukan masalah arep ngaji, selah arep goncengan kuwi lho. Nah, itu haram, tidak boleh itu. Dan kalau ngaji modelmu seperti itu, pengajiannya rasa kelebu. Wis engko diulang apalagi yang menyangkut hal itu, wis ora bakal kelebu. Ya, enggak, maka itu hukumnya haram, tidak boleh. Ya, boncengan berangkat ke pengajian itu ya. Di hatimu itu dikuasai setan. Ya, setan. Sehingga selalu mengojok-ojoki untuk berbuat maksiat. Karena Nabi juga mengatakan jangan kamu berduaan yang ketiga setan. Kalau memang sudah podo senenge, seneng goncengan itu nikah aja. Nikah lah terus goncengan ngaji pulang pergi silahkan. Saat durungnya nikah jangan goncengan dulu. Kalau seneng, saya kepingin ngaji itu goncengke perempuan. Ya mulai nikah sih. Nah, sehingga suami istri ngaji bareng-bareng gitu lah. Kalau goncengkan perempuan bukan istrinya dan perempuan tadi gonceng laki-laki bukan suaminya. Di tengah-tengah berjalan ngaji itu setan selalu menguasai hatimu. Pelajaran pengajian gak akan bisa masuk. Gak boleh itu. Dalam hukum Islam hukumnya haram. Islam jangan ditempuh dengan cara yang kotor. Tidak akan masuk pelajaran. Apalagi? Pertanyaan tanggal 20 Oktober, Ustaz. Ya. Jika kita musafir, ikut sholat duhur berjamaah di masjid, lalu mengkosor dan menjamak sholat asar, apakah boleh Ustaz? Oh ya, baca lagi. Jika kita musafir, ikut sholat duhur berjamaah di masjid, lalu mengkosor dan menjamak sholat asar, apakah boleh Ustaz? Boleh kalau kamu musafir, boleh. Orang musafir itu boleh menjamak, boleh mengkosor, sholat. Boleh. Apalagi? Kita sama-sama tahu bahwa zikir yang afdol itu tahlil. Waktu mana yang tepat kita melakukannya menurut yang dicontohkan Rasulullah SAW, Ustaz? Setiap waktu. Ya. Karena Allah mengatakan, Uzukurullah zikrong kasiro. Zikirlah kamu kepada Allah zikir yang banyak. Sedang afdalu zikri fa'lam anahu la ilaha illallah. Ya. Zikir yang afdal itu tahlil la ilaha illallah. Sedang zikir yang banyak diperintahkan oleh Allah sebanyak-banyaknya. Kapan saja, di mana saja silakan zikir. Baca la ilaha illallah tadi. Jadi tidak dibatasi waktu, harus waktu ini, harus waktu itu. Tidak setiap saat dalam perjalanan, naik kendaraan, atau sedang berjalan kaki, atau sedang apa saja boleh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, terus boleh. Bagus itu. Tidak sekedar boleh, bagus. Apalagi? Tentang bolehnya laki-laki memakai emas, MTA memahaminya berdasarkan Quran Surat Al-A'raf ayat 32. Akan tetapi, ada dalil dari hadis yang mengharamkan kaum laki-laki memakai emas dan sutera. Dan juga yang menjelaskan mengenai perhiasan laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Seperti juga kesenangan kaum laki-laki itu tidak sama dengan wanita. Karena itu, di surga, laki-laki disediakan bidadari, sedangkan perempuan tidak. Karena itulah, apakah yang dimaksud perhiasan itu adalah untuk perempuan emas, sedangkan untuk laki-laki adalah wanita atau istri yang solehah, Ustaz? Mohon penjelasannya. Coba dibaca surat Al-Kahfi 30-31. Surat Al-Kahfi, surat ke-18, ayat 30 dan 31. Innal ladhina amanu wa amilus sholihati inna la nudi'u ajra man ahsana amala ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anharu yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa yalbasuna siyaban khudram min sundusi wa istabrakim muttaki'ina fiha alal araik ni'mat sawab wa hasunat murtafaqo. Ya, itu diperhatikan, coba. Yang masuk surga diberi perhiasan itu siapa? Coba dibaca. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Itu laki atau perempuan? Yang beriman dan beramal soleh, itu laki-laki atau perempuan? Laki dan perempuan. Laki dan perempuan. Oh, yang beriman dan beramal soleh kok. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Karena dia beriman dan beramal soleh dan tidak disia-siakan oleh Allah. Terus akan diberi apa oleh Allah? Teruskan. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga aden. Mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ya, yang masuk surga aden siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Laki atau perempuan? Laki dan perempuan. Terus? Dalam surga itu, mereka dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Nah, siapa itu? Mereka itu mereka siapa? Orang yang beriman. Orang yang di surga. Orang yang di surga tadi laki atau perempuan? Laki perempuan, beriman maupun beramal soleh. Diberi perhiasan emas. Diberi pakaian sutra tebal yang halus. Rupanya hijau. Ya. Jadi kalau kamu katanya yang paling baik itu pakaian itu putih, oh ternyata pakaian surga malah hijau malah. Terus? Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Ya. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah. Nah, iya enggak? Jadi laki-laki, perempuan nanti semua masuk surga karena iman dan amal solehnya diberi perhiasan oleh Allah. Perhiasan dengan emas. Ya, perhiasan dengan emas. Dan mereka duduk berhadapan-hadapan, berbincang-bincang, seneng-senenglah. Di surga. Itu balasan mereka. Terus coba surat Al-Hajj. Ayat 23. Surat Al-Hajj. Surat ke-22, ayat 23. Inna allaha yudkhilul ladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anharu yuhallawna fiha min asawira min zahabi wa lu'lu'a walibasuhum fiha harir. Ya. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di surga itu, mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutera. Nah, ya enggak? Beriman, beramal soleh, semuanya diberi gelang dari emas. Kalau kamu ibadah haji, diberi gelang dari apa itu? Putih-putih itu, gelang apa itu? Ya? Perak apa munium itu. Semua orang ibadah haji kan dikasih gelang. Bagi perempuan dikasih gelang. Ya, gelang itu bukan kok untuk hiasan. Ditengeri, benora hilang. maka ditulisi dalam gelang itu syuhada ceper, nah, gitu ditulisi itu benora hilang. Jadi ya ahli surga itu perhiasannya emas, berlian, mutiara, segala perhiasan yang dicintai manusia di dunia ini, di surga semua boleh pakai, laki perempuan boleh pakai semua. Karena apa? Memang di surga tidak ada syariat. Yang tadinya tidak boleh jadi boleh semua, halal semua, gitu loh. Apalagi? Terus? Seorang wanita yang sudah lama mengaji, kalau berangkat ngaji naik ojek laki-laki, sedangkan suaminya bekerja di Jakarta. Apakah yang demikian itu boleh, sedangkan dia sudah ditegur, tetapi masih dilakukannya? Anaknya juga sudah menegur, malah jawabnya, biarin orang MTA tidak tahu kok. Yang demikian itu hukumnya bagaimana Ustaz? Nah, itu orang ngeyel itu. Ya, kalau model begitu itu, ya wong bojone nang Jakarta kok malah digonceng ke tukang ojek. Ditegur biarin orang MTA enggak tahu. Kalau ngaji, mung takut wong MTA percuma. Ya. Orang MTA tidak tahu, tapi Allah tahu enggak? Nah, coba dibaca. Tuh. Ya. Surat Mujadalah ayat 7 itu. Orang MTA ngawasi kamu ya buat apa, ya kan? Surat Al-Mujadilah, surat ke-58, ayat 7. Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum, wala khamsatin illa huwa sadisuhum, wala adna min dhalika, wala aksara illa huwa ma'ahum aynama kanu. Summa yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyamah, innallaha bikulli syai'in alim. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara lima orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Ya. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, tak? Allah selalu menemani kamu di mana saja kamu berada. Nah, itu lah. Maka sebaiknya kalau masih ngaji ke MTA ini jangan ya ojek dengan laki-laki. Antar ke pengajian sini. Kuswe-swe lama-lama kalau kamu senang ojek itu tempatnya pengajian ngalih nanti. Gitu. Kudune ning Mangkunegaran ngarep ratoni mumpung-mumpung tekan ngendi lho. Nah, kadang-kala setan kan membujuk yang tidak baik. Samping itu jadi fitnah tadi. Ya, gering minggu esok mesti guncengan karo wong kae nyang endi kae? Ngaji. Nah. Ngaji ya jan telu rung mulih omahe ngendi kuwi lah. Nah, itulah, maka lebih baik berusaha maksimal hindari itu. Tidak boleh. Kalau anaknya sudah menegur ya lebih baik guncengan sama anaknya kan lebih baik kan. Jadi jangan diteruskan, itu tidak ada benarnya sama sekali. Terus? Sewaktu menikah dulu, status KTP saya perawan. Tetapi sebenarnya saya sudah janda. Suami saya tahu kalau saya sudah janda. Tetapi Pak Naibnya belum tahu. Sahkah pernikahan saya itu? Jika tidak sah, saya harus bagaimana Ustaz? Nikahnya sah saja kalau memang nikah itu sah. Ya? Tapi saya ngapusi kuwi lho dosa. Kenapa? Janda dikandake perawan ini kenapa? Nah, andai kata mengaku janda, apa naifnya tidak mau nikahkan? Itu saya tanya, kenapa wong janda kok datang aku perawan? Ya, Nabi kita mengatakan, iyyakum wal kadziba, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, fa innal fujura yahdi ilan nar. jauhilah sifat bohong. Walaupun kecil, bohong itu membawa kamu kejahatan. Kejahatan itu yang membawa manusia ke neraka. Jadi kalau bisa semaksimalnya manusia itu jangan berbuat bohong walaupun sekecil apapun. Karena bohong itu pangkal kejahatan. Jadi kalau sudah buat bohong, enggak apa-apa, makin besar nanti kebohongannya. Dan itu yang bawa kamu ke neraka, sumber asal orang masuk neraka itu karena bohong. Nah, makanya jangan bohong. Perintah Nabi jujur. Alaikum bisyidiki, wajib kamu jujur. Fa'inasyidqa yahdilal fujur. Fa'inasyidqa yahdilal bir, ilal biri. Karena jujur itu pangkal kebaikan. Nah, kebaikan itu yang bawa kamu ke surga. Maka semaksimalnya kita, kalau orang Islam itu kalau ingin masuk surga, berbuat jujurlah sepak mungkin. Hindari kebohongan semaksimal mungkin. Nah, jangan kami bohong. Lalu nikahnya sah, tapi bohongnya dosa. Apalagi? Apakah kita datang ke rumah dukun pijat untuk pijat karena badan capek dan pegal-pegal, namun kita tidak percaya perdukunan? Apakah yang demikian itu termasuk syirik? Tidak. Karena di desa saya tidak ada ahli pijat, Ustaz. Tidak. Nah, dukun pijat orang, tidak apa-apa. Warga NTA ya ada dukun pijat. Pak Harto Metese itu tukang pijat pasti aja banyak. Ngungkuli dokter malah. Ya. Tidak apa-apa. Kalau memang dukun pijat tidak pakai ya, pakai kesyirikan, ya tidak syirik. Ya. Ya memang punya keahlian ahli saraf atau ahli pijat kesel apa enggak apa-apa. Boleh. Apalagi apakah madi, wadi dan keputihan itu sama? Dan apabila keluar pada saat sholat, apakah sholatnya batal, Ustaz? Jadi wadi, madi itu untuk laki-laki. Keputihan itu khusus perempuan. Keputihan ke perempuan, ya, khusus wanita. Keputihan itu tidak najis, ya, tidak najis. Kalau wadi dan madi itu najis seperti air kencing hukumnya. Maka kalau keputihan tidak najis, meskipun di waktu sholat keluar keputihannya, sholatnya tetap sah karena itu namanya terpaksa keadaan sakit. Jadi kebutuhan itu tidak normal, mesti harus diperiksakan ke dokter. Ya, nah itu tidak najis itu. Apalagi? Saya hanyalah salah satu dari anak-anak yang kurang mendapat perhatian dari orang tua, karena tuntutan ekonomi membuat orang tua saya sibuk mencari penghidupan, sehingga tidak memperhatikan perkembangan moral anak-anaknya. A. Sikap orang tua egois, menuntut anak-anaknya patuh pada aturannya, senang atau tidak senang. Hal itu menjadikan kakak laki-laki saya pergi meninggalkan rumah, hidup bebas di luar rumah dan jauh dari tuntunan. Bahkan lebih menyukai pedukunan daripada jalan kebenaran. Dan hingga sekarang 36 tahun ia masih melajang dengan alasan trauma dengan perlakuan ibu sehingga dia enggan menikah. B. Keegoisan orang tua saya yang menikahkan kakak perempuan saya pada usia dini mengakibatkan kehancuran dalam rumah tangganya. Karena tuntutan ekonomi dan minimnya bekal pengetahuan agamanya mendorongnya untuk pergi meninggalkan anak 1 tahun dan suaminya. Dan di perjalanannya ia menikah dengan seorang laki-laki beristri. Dan setahu saya pada saat itu suami kakak saya pada waktu itu belum menceraikannya. Ketika menikah itu pun ibu menyetujuinya dan mengakukan dirinya masih lajang karena pada saat itu belum mempunyai surat cerai. C. Adik perempuan saya SD pun tidak lulus, bekerja sebagai pengurus rumah tangga, dan karena perasaan kasih ibu lebih banyak kepadanya, maka dibiarkannya adik saya bergaul bebas. Dan karena takut kebablasan, Akhirnya pun dinikahkan pada usia 16 tahun. Dan sekarang juga timbul masalah dalam rumah tangganya karena ketidaksiapan menghadapi kehidupan rumah tangga. Sedangkan saya, sejak usia 3 tahun sudah terpisah dengan saudara-saudara saya. Saya diasuh oleh sepasang suami istri yang tidak mempunyai keturunan. Tetapi KDRT kerap saya alami, tidak peduli besar atau kecil kesalahan saya. Ketika kelas 2 MTS, barulah saya tahu bahwa saya hanya anak angkat. Lalu timbul rasa berontak dalam hati saya. Dan serasa mendapat angin segar ketika saya mendapat surat dari saudara kandung saya bahwa mereka menghendaki saya kembali ke tengah-tengah keluarga. Akhirnya saya meninggalkan sekolah dan rumah tangga orang tua angkat saya. Karena tidak punya bekal atau ongkos untuk pergi, saya ikut rombongan ibu-ibu bekerja di sawah tandur padi. Lalu hasilnya saya gunakan untuk merantau. Dengan modal ijazah SMP, saya melamar pekerjaan lewat biro tenaga kerja. Saya diterima sebagai babysitter. Selang 1 tahun, saya putuskan untuk kembali ke orang tua kandung saya. Baru beberapa hari saja di tempat ibu kandung, saya merasa tidak nyaman. Menurut mereka, karena saya tidak seperti yang mereka harapkan. Namun saat itu saya rasakan ada perbedaan pada sikap kakak laki-laki saya. Di dekatnya saya merasa nyaman, merasa diperhatikan dengan kelembutan tutur katanya. Sehingga tanpa sadar saya masuk di lingkaran setan. Sehingga saya melakukan perbuatan mesum dengan kakak saya tersebut. Hal itu berlangsung beberapa tahun, saya semakin liar. Tidak terpikir bahwa itu perbuatan dosa. Bukan karena rupiah, tetapi hanya karena ingin diterima oleh orang tua. Saya bertingkah demikian dengan harapan saya ditegur, dimarahi, lalu dinasehati. Sedangkan kenyataannya saya semakin dijauhi. Ramadan 2009, saya nekat menikah tanpa wali nasab. Saat itu bapak sudah meninggal. Kakak pertama enggan dengan berbagai alasan, sedangkan kakak kedua tidak mau karena merasa masih ada kakak pertama. Karena sudah tidak dianggap dan bosan hidup keluyuran tanpa tujuan, akhirnya saya menikah dengan laki-laki yang mau menanggung hidup saya. Saat itu yang menikahkan guru ngaji suami saya yang sebagai wali. Pada saat itu saya merasa aman-aman saja. Tetapi setelah mendengar dan ikut kajian binaan, saya jadi ragu, sahkah pernikahan saya ini? Sekarang saya sudah dikaruniai 2 orang anak, sampai di manakah tanggung jawab orang tua terhadap anaknya? Apakah cukup sampai anak bisa mencari penghidupan sendiri? Saya prihatin dengan ibu saya yang sering sakit-sakitan, namun tidak ada yang mendampinginya. Padahal beliau dikaruniai anak banyak. Sedangkan usulan dan nasihat dari saya tidak pernah didengarnya, Ustaz. Ya, sudah. Kehidupan yang begitu kan sangat memprihatinkan. Ya, maka hidup itu kalau tidak diatur menurut agama, ya jadinya tidak karuan itu. Ya, sampai kakak dengan adik berbuat mesum. Ya, kemudian satu sama lain tidak bersambung. Dengan orang tuanya, ya, tidak peduli. Orang tuanya pun tidak peduli pada anaknya. Ya, sampai terjadi itu kan karena jauhnya dari tuntunan agama. Na'udzubillah min dzalik. Maka hidup itu kalau tidak diatur dengan agama, ya seperti hewan jadinya. Itu semuanya sudah terlanjur. Karena minimnya atau maka jauhnya dari tuntunan agama. Maka pentingnya. Dan saya rasa kehidupan seperti yang saudara tanyakan ini tidak hanya satu itu. Tunggal neng orang kira-kira. Banyak. Dan mestinya yang begini ini, para ulama, majelis ulama, tokoh agama, itu harusnya menggalakkan adanya kajian-kajian agama. Itu yang diselenggarakan MTA ini. Kalau kajian-kajian agama digelar di mana-mana, tidak akan terjadi kehidupan semacam itu. Karena semacam seolah-olah orang tua tidak tanggung jawab pada anaknya, anaknya tidak tanggung jawab pada orang tuanya. Anak suruh manut orang tuanya, dianggap orang tuanya egois. Mungkin juga bisa egois, suruh nurut orang tuanya, ya memang anak nurut orang tuanya itu wajib selama, selama apa? Benar, kalau tidak benar kan tidak perlu diturut. Nah ini ukuran benar dan salah pun ya tidak tahu. Wah, orang tuanya mengendaki, kamu harus begini, kamu harus begini. Nah sesuai anak bosan, orang sudah gede kok tidak punya kebebasan berpikir, kok manut tok, lah manut itu benar apa tidak ya tidak tahu. Kalau memang itu tuntunan agama membenarkan, anak yang tidak taat pada orang tua dosa. Tapi kalau menurut kehendak orang tua sendiri, pokoknya karutku, nah, gini harus diturut, masih cilik dinikahke. Ya, padahal siapa suaminya? Ya, tidak kenal. Lah. Padahal masih di bawah umur tadi. Lah, akhirnya rumah tangganya berantakan. Nah, ini semuanya karena jauhnya dari tuntunan agama. Nah, sekarang yang bertanya ini, kalau sudah menyadari bahwa itu suatu perbuatan yang tidak benar tuntunan agama, kamu masih diberi kesempatan hidup, segera bertobat. Ya, bagaimanapun juga itu orang tuamu yang menjadi perantara, kamu lahir di dunia ini karena ada orang tuamu tadi. Baikilah orang tuamu menurut tuntunan agama. Adapun nikahnya tadi sah apa tidak, insya Allah sah. Karena tadi kamu katakan kakaknya tidak mau jadi wali, ya kakaknya semuanya enggak ada. Kakaknya yang lebih kecil tidak mau karena merasa masih ada kakak yang lebih tua. Kakak yang lebih tua pun tidak mau jadi wali. Berarti kan tidak punya wali. Tidak punya wali, ya walinya hakim. Maka kalau ada ustadznya menikahkan karena kamu tidak ada wali tadi, insya Allah nikahnya sah aja. Ke KUA. Ya. Insya Allah nikahnya sah. Nah sekarang inilah perlu dibangun lembaran baru sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah. Taat pada orang tua, dijalin hubungan dengan saudara-saudara yang saudara kandungnya tadi. Kalau mereka buta tuntunan agama, dikenalkan, diajak ngaji, diajak dengarkan radio. Kalau nanti sudah agama itu masuk dalam hatinya menjadi keimanannya, nanti saudara yang berkeping-ping tadi nanti kan jadi satu lagi. Yang orang tuanya tadi nanti akan menjadi berbakti, taat pada orang tua selama benar. Dan orang tuanya pun diajak ngaji, dengarkan radio pengajian ini, insya Allah nanti Allah menuntun ke jalan yang benar. Nah, selama ini ya kacau balau begitu. Ya saya rasa untuk pertanyaan-pertanyaan ini, saya cukupkan sekian. Kita lanjutkan dengan pertanyaan langsung, barangkali ada. Ya, sebelum ke pertanyaan langsung, ini ada satu pertanyaan yang mohon dijawab Ustaz. Yang saya hormati, Al-Ustaz Ahmad Sukino di MTA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhoi dan mengabulkan harapan saya seperti dalam isi surat ini. Saya mengenal MTA dari radio sekitar 5 tahun yang lalu. Yang dari radio itu sangat berguna sekali bagi saya. Yang tadinya saya tidak kenal Islam yang benar, saya jadi tahu. Dan dari radio ini telah mengajak saya berpikir tentang pilihan jalan hidup yang selamat dan sesat. Berawal dari perjalanan hidup yang saya jalani tanpa tahu tuntunan yang benar, telah membuat saya tersesat tak menentu, yang pada akhirnya harus melewati perjalanan masa lalu yang sangat pahit dan kegagalan rumah tangga. Pada kesempatan ini, saya bermaksud mencari imam hidup saya untuk selamanya. Karena ternyata untuk menemukan teman laki yang bisa sepaham dengan MTA, di luar MTA itu sangat sulit. Beberapa kali dari teman laki yang saya kenal dan berilmu agama cukup, tak lebih hanya berujung perdebatan. Saya putus asa. Sementara saya sendiri masih butuh banyak bimbingan ilmu agama. Untuk ini, saya berkeinginan serius mencari pasangan hidup dari warga MTA. Semoga Allah meridhoi. Umur saya 40 tahun, belum punya anak, kerja serabutan, menginginkan calon suami yang berumur 40 tahun sampai 50 tahun, kerja halal dan warga MTA. Demikian, semoga Allah menyelamatkan sisa umur hidup saya. Cukup Ustaz. Ya. Baik ini. Kalau ditertawakan gimana kan bagus. Wanita memilih ya suami warga MTA. Tapi jangan mengira nek warga MTA itu mesti apike. Kok barang itu MTA tiba-tiba era beneran, wah bae wong MTA yo elek. Anda sing elek ya pas kuwi. Ya, masa sian banyak kok kon apik kabeh yo ora to. Ya. Kon elek kabeh yo bangeten elek kabeh wong ngaji kok elek kabeh. Ya, dari seluruh warga MTA yang ngaji ya, tentu ada yang jelek juga, tapi mesti banyak yang baik. Aku dilalah nek tak goleke entuk MTA pas entuk sing elek. Gitu kan? Dada umurnya 40 tahun, cari warga MTA laki-laki yang umurnya 40 tahun sampai 50 tahun. Padahal orang MTA tidak ada umurnya di bawah 50 tahun semua. Yang umur 40 tahun pada, kelihatannya baru 35-an semua. Yang jatuh 40 sampai 50 tak? Yang 40 tahun tampaknya tidak ada semua di bawah 30. Ya 35, 36 lah. Nah, sing umur lebih dari 50 banyak. Umur 60, umur 70 tadi Bapak dari mana dengaran kenal tadi? Yang kenal tadi loh, lewat radio saya dengar umurnya berapa? 70 tahun, masih ngaji semangat tadi. Bapak dari mana tadi? Tuban ya. Mana bapaknya tadi? Umur bapak ini udah 70 tahun. Dah. Sekarang tadi ditanya kerja apa? Sekarang nganggur-nggur total. Nganggur. Ya sudah mau apa lah umur 70 tahun. Wong pegawai negeri umur 60 tahun, nek guru wis dipensiun, ora kanggo nyambut gawe kok. Itu masih lumayan guru. Kalau yang dia guru umur 56 ya sudah dilereni, wis reso nyambut gawe. Jadi sudah afkir. Mana wis pensiunannya jodoh kemaki, wis afkir kamu. Kerja dan tidak boleh. Nah, tinggal memperdalam pengetahuan. Ngaji. Seolah jadi semangat hidupnya. Jadi tambah. Kalau biasanya dia orang terhormat, barpa itu orang ngaji, wah sudah kelintingan nanti lekas tua. Ya, kemana-mana biasanya dihormati terus tidak dihormati. Dah. Nah, apalagi ketika jadi ketua, jadi pimpinan kemaki. Pensiun mesti ya, diece karena anak buah ya. Tapi kalau mengaji, wah harapan hidup jadi semangat lagi. Jadi ini ada yang umur 40 tahun sampai 50 tahun yang menginginkan istri atau ingin nambah istri. Loh boleh kan nambah istri kan? Boleh. Ya. Boleh, ibu ini baik. Insya Allah nanti kita usahakan. Ya, umurnya 40 tahun, belum punya anak. Ya, memang kalau belum pernah punya suami, ya mestinya belum punya anak. Sudah punya suami cerai gitu ya? Iya, Ustaz. Ya, belum punya anak, ya dah, tinggal sang untuk ibadah saja. Itulah memang manusia itu hidup sendiri itu nggak bisa, nggak seneng. Hidup sendiri itu nggak seneng. Nah ini kalau ada bapak yang terpanggil oleh tawarnya ibu tadi. Nanti boleh nemui saya, ya lah. Nanti kita pertemukan yang umurnya ya kira-kira 40 sampai 50. Ya, insya Allah Allah memberikan jalan terbaik. Ya orang punya pilihan kan bagus, apalagi pilihannya. Mengapa milih MTA? Ibu tadi berkeyakinan nek wong MTA mesti ini ya apik, wong ngaji kok mesti ini. Ya. Wong ngaji paling ora yang ngerti tuntunan mestinya baik. Ewah dene wong ngaji kok ora apik ya wis. Ya wis kebangetan wong ngaji ra iso apik itu. Ya, apalagi? Baik untuk pertanyaan langsung diutamakan yang jauh dulu monggo. Dari Palembang 17. Nomor 16. Sebentar. 17. Ya, sebentar. 17, 16, 13, 15. Ya, sementara Muka-muka nomor berapa, Pak? Muka-muka? No, nomor berapa Pak? Muka-muka? 12. Oh ya. 6 Pak. Ya, nomor 6. Baik. Jauh-jauh. Kami inventaris dulu. Sementara 4 dulu. dimulai dari nomor 17, kemudian nanti bersiap-siap nomor 16. Silakan, nomor 17, mic nomor 17. Puan itu kan? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Mudah-mudahan yang hadir di majelis ini bisa ngaji istiqomah. Amin. Dan di akhir hayat bisa husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nama saya Zainuri dari Gerojokan Brebek Nganjuk, cabang Brebek Alustad. Oh, Brebek ya? Ya, Brebek dan Berubuk. Tidak, ke Brebek lah, tidak lah. Nganjuk, mari. Setelah mendengarkan dari Alustad, setelah MTA diresmikan di Senayan, ya, bermunculan khususnya di Jawa Timur, tempat saya MTA selalu di demo di Gresik, di Magetan, di Sidoharjo. Demo? Demo. Alhamdulillah. Ya. Saya juga tidak resah, itu proses untuk mencintai MTA. Ya, Alhamdulillah. Dan uniknya Ustadz, saudara saya sendiri yang mendemo, termasuk di Dropo, yang di demo saudara saya juga. Ya. Akhirnya saya tabahin Ustadz, saya luruskan. Dek, jangan menimpu orang ngaji. Mbok ya dibarne sing germo-germo kuwi. Ya. Saya memang seperti itu. Tapi malah banyak menyampaikan seakan-akan emosi. Saya tidak mengikuti emosi. Karena ikuti emosi langkah-langkahnya setan. Di tempat saya, Ustaz, setiap sholat lima waktu ada syair-syair. Yang intinya, tombo ati iku limo warnani. Moco Al-Quran angen-angen sak maknane. Hati kecil saya Ustaz, ternyata saya buktikan moco Al-Quran sak panganane. Itu kenyataan. Yang kedua, wong kang soleh kumpulono. Hati kecil saya tidak cocok, wong kang soleh gepuono. Jadi ini yang sangat unik. Dan terjadi di Sidoarjo, saya tanyakan kepada Ustadz dari pondok pesantren pernah diundang Kemenak. Saya tanya apakah tahu dan dengar bahwa MTA diusir. Iya Pak, saya dihadirkan di Kemenak, terus dikumpulkan, bupatinya bikin SK. Keputusan tidak boleh ngaji di situ. Menurut Ustadz bagaimana? Pribadi hati kecil saya orang ngaji diusir. Sebetulnya saya Pak Jen, saya tidak seperti itu. Tapi yang demo dan bupatinya itu sama, ya, sependapat. Apakah orang-orang seperti itu Al-Ustaz? Apakah kena Al-Quran surat Al-Hajj ayat 11 dan surat Rum ayat 32? Tadi sudah saya sampaikan. Itu yang pertama, apakah orang-orang itu kena seperti itu, yang mudah-mudahan enggak. Saya doakan yang mendemo MTA mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudara-saudara kita yang mendemo di Jawa Timur, Nganjuk bupati menurunkan SK ya, tidak boleh ngaji, itu tidak apa-apa, boleh saja menurunkan SK. Tetapi pengajian cara bagaimanapun juga tidak bisa kamu bendung. Maka di Sidoarjo kan diturunkan, tetap tumbuh lagi juga di pengajian di Sidoarjo juga. Walaupun surat bupati tidak boleh mengadakan kegiatan seluruh kabupaten Sidoarjo, enggak boleh. Tapi kenyataannya tidak bisa membendung, tetap tumbuh itu. Tetap tumbuh, ya, karena Allah yang akan menjaganya, akan jaga. Terus, nah kalau mereka termasuk begitu, ya mereka termasuk orang tidak mengerti, ya, tidak mengerti. Diusir tidak boleh di situ aja, tidak apa-apa, karena orang tidak mengerti. Nabi dulu pernah diusir dari Mekah ke sampai hijrah ke Madinah, karena orang Mekah tidak mengerti. Tapi setelah mengerti, dakwah Islam masuk ke Mekah lagi, Allah katakan waraaitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat, nah, masuk Islam, Nabi kembali ke Mekah, orang-orang Arab yang dulunya membenci sekarang berbondong-bondong masuk Islam semua. Memang prosesnya untuk Sidoarjo supaya orang itu nanti banyak pengikutnya mengaji, syaratnya di demo sih. Di Madiun juga begitu, di demo. Apa Madiun mati pengajiannya? Tidak. Di mana tempat ada demo, kamu amati. Pengajiannya makin subur. Makin subur. Di Purworejo juga begitu, di demo. Pengajiannya makin subur. Karena bagaimanapun juga, manusia apalagi sering disiarkan TV tentang demonya itu. Alhamdulillah. Menyiarkan TV yang bayar, dan di demo itu malah orang bayar. Makin kenal. Orang yang berpikiran sehat, mesti akan berpikir, iki salah ya apa? Mau ngaji kok di demo, dibubarke. Sedangkan pelacuran malah ratau di demo. Ini apa ini? Nah, itu nanti orang kan berpikir, sing bener ki sing di demo, apa sing demo? Nah, nanti kan gitu. Lah orang yang pikirannya sehat, kepengen tahu akhirnya. Ingin mengetahui yang sebenarnya. Maka MTA di mana-mana akan penuh. Makin banyak pesertanya, makin berkembang, karena mengerti. Dengan akal pikiran yang sehat, mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Wong pengajian di demo. Wong anggap, apa? Ledek, tayuban, ya, uraan, di itu malah dikeploi, di, malah seneng, malah ditonton. Bayar malah nonton. Ya benar. Nanti kan, maka Allah katakan, Wallahu mutimmun nurihi walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun. Ya, Allah tetap akan menyempurnakan cahaya Islam ini. Sekalipun orang musyrik tidak suka. Sekalipun orang kafir benci. Ya, kalau Al-Quran mulai dikaji, diamalkan, itu merupakan cahaya Islam. Tidak bisa dibendung. Cara apapun gak akan berhasil. Dan itu baru, Sidoarjo kan baru sekarang. MTA itu dulu sejak lahir. Sejak lahir itu sudah di kuyo-kuyo. Makin besar kan. Sejak dulu. Di masjid, pengajian ini masjid. Diusir ini tidak boleh. Akhirnya, kalau dulu sebelum ngaji dia jadi imam, jadi khotib di masjid itu setelah ngajian dia corek semua, tidak ganggu. Tidak ganggu. Saya yang ngomong ini ngalami juga. Gitu. Jadi tidak boleh. Waktu khotib corek, saya pernah ngisi pengajian di akad pagi di suatu ya, kandidat Islam. Setelah saya ngerti ngaji di MTA dicorek juga. Tapi saya tidak sakit hati, oh mungkin ada hikmahnya. Ternyata betul. Andai kata saya masih dipasang di jadwal mereka, musrahnya waktu ngisi MTA di WWS kebak kayak gini. Berarti mernah ke dia. MTA nanti akan besar, maka kamu tidak usah ngisi di sini. Di sini aja kamu nanti cukup sibuk ngisi di MTA saja. Oh ya Alhamdulillah. Nah. Si tampak enak lah rasa. Ya. Biar di demo gak apa-apa, kita tidak usah benci. Maka doamu betul, mudah-mudahan yang demo itu mendapat hidayah. Idfa' bilati hiya ahsan. Diperbuat tidak baik, maka balaslah dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Orang yang tadinya memusuhi kamu, mudah-mudahan dengan kamu dengan baik itu akhirnya menjadi sahabat yang setia. Demo bunga-bunga tidak apa-apalah. Kecuali kalau sampai menganiaya fisik yang sangat membahayakan, ya boleh dilawan itu. Kita melawan boleh kalau begitu. Kalau tidak sampai menganiaya fisik, tidak, ya didoakan saja yang baik. Gitu ya. Jadi Bapak-Bapak, insya Allah di tempat Bapak di demo itu nanti suatu pertanda MTA di sana insya Allah akan tambah subur. Yang sudah-sudah itu begitu. Apalagi? Tadi apakah berlawanan dengan surat Al-Hajj ayat 11 dan Rum ayat 32? Nanti mau dibaca. Surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 11. Wa minan nasi man ya'budullah ala harf, fa in asabahu khairun nitokma'an nabi, wa in asabahu fitnatun wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi khasira dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Ya. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi, maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan akhirat, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Di ayat itu Allah menerangkan orang yang nyata-nyata rugi. Siapa itu? Orang yang menjadi orang Islam itu hanya di tepi. Ibaratnya minggiring-minggiring. Tidak masuk bleng begitu, tidak. Padahal Allah mengatakan, ya yaladina amanu udhulu fisilmi kafa. Masuk Islam itu bleng gitu 100%. Jangan di tepian. Seperti dalam surat Al-Hasyi tadi. Ya, kalau dia dalam menjadi orang Islam itu ekonominya jadi baik, pengikutnya jadi banyak, semua tetangganya jadi senang, baik ekonominya lancar, dia tetap dalam keimanannya. Tetapi kalau dia menjadi orang Islam itu kemudian kena musibah, ekonominya jadi seret, dagangnya tidak lancar, inqalaba ala wajih, berbalik dia menjadi kafir lagi. Ya, justru itu ujian buat yang ngaji. Kalau kamu ngaji itu merasa butuh tahu tentang Islam. Mengaji sumbernya Islam itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, nah? Kalau orang yang imannya kuat, makin didemo, makin dianiaya, makin dikatakan itu aliran sesat, makin dikatakan itu aliran Wahabi, makin bupati juga membuat surat penutupan, tetap dia dalam keadaan ngaji, tetap berteguh dalam keimanannya. Lah, itu berarti dia orang yang beriman. Tapi setelah ngaji, ditanggane membekot, kepethuk tidak dilurui, malah dikucilkan. Nah, inqalaba ala wajhih, berbalik dia ke belakang. Maka itu menjadi ukuran iman saya itu termasuk di tepian atau iman yang sesungguhnya itu untuk mengukur diri kita. Kalau yakin Al-Qur'an itu suatu kebenaran, kita kaji, kita ngaji kebenaran. Kemudian ada orang yang tidak suka mencemooh. Ada orang suka membekot. Ada orang suka menuduh bermacam-macam. Terus kita tidak sah di ngaji. Oh berarti iman kita seperti tadi. Di tepian. Tapi walaupun dicemooh, dicaci maki, dikatakan aliran sesat, dikatakan aliran Wahabi, di aliran sempalan NII, dialahkan didanai setan dan sebagainya. Tetap kamu tangguh dalam ngaji. Ya itu tidak orang yang rugi. Tapi kalau kamu sudah baik itu mundur, nah itu rugi dunia akhirat. Sebab kalau kamu tidak jadi ngaji, tentu kamu tidak jadi tahu tentang kebenaran. Ngikuti orang-orang itu terus tidak tahu kebenaran, terus dibiarkan jadi orang tidak tahu kebenaran kan rugi dunia akhirat. Kamu metu dari pengajian, kamu sakit pun ya merupa sendiri, kamu lapar golek pangan sendiri. Buat apa? Nah jangan-jangan kita termasuk orang yang merugi tadi. Siapa orang yang merugi itu? Ya itu tadi. Ya. Coba dibaca surah Al-Furqan. Ya, setelah dia tahu. Ya laitani. Ya, itu lah yang menyesal. Ya. Ketika dia datang. Sudah apa-apa ikuti ngaji. Terus dia keluar karena teman akrabnya tadi. Ya. Dia orang yang merugi itu. Surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan, surat ke-25, ayat 27 sampai 29. Ya, itu, baca surat Al-Furqan itu. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anidh-dhikri ba'da idh ja'ani. Wa kana syaitanu lil insani khadhula. Ya itu dibaca artinya. Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Nah, iyalah. Terus? Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran. Ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Ya, ya enggak? Jadi ketika kita sudah ngaji, menurut jalan yang lurus, Al-Quran sudah datang kepadaku, kita sudah ngaji, masuk di dalamnya, tahu-tahu, didemo. Kandani karo kancane, jangan ngaji di situ, itu aliran sesat. Nah, terus kita keluar, enggak ikut ngaji. Nanti kamu akan jadi penyesalan. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da irja'ani. Sungguh ya, dia telah menyesatkan aku dari Al-Qur'an ketika Al-Qur'an sudah datang kepadaku. Karena saya dibujuk ya, ditakut-takuti oleh teman akrabku, jangan ngaji, akhirnya ngaji saya tinggalkan. Setelah ngaji saya tinggalkan, saya ikuti teman akrabku tadi, ternyata dia tidak menempuh jalan yang lurus. Malah jalan yang ditempuhnya tidak genah. Nah, itulah, malah jadi penyesalan. Jadi dengan adanya demo-demo itu, surat Al-Hajj tadi jangan diterapkan pada orang yang demo, diterapkan pada dirinya sendiri. Dengan ujian ini datang begini, saya tetap bertahan mengikuti Al-Quran, saya akan keluar mengikuti mereka. Kalau keluar mengikuti mereka, kita akan rugi dunia dan akhirat. Tapi kalau bertahan di dalam kebenaran, Allah akan menolong kita. Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ya. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah menolong kamu dan meneguhkan pendirian. Boleh orang tidak suka, tapi saya tidak ingin. Ya, disukai manusia tapi dibenci oleh Allah. Orang boleh suka tidak, boleh tidak suka, tapi saya berharap Allah tetap suka kepada kita. Lah itu. Maka boleh aja orang yang tidak suka ngaji silahkan ngarani apa-apa terserah. Sudah tertanam dalam hati kita, dituntun oleh Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang ngaji itu bukan mencari supaya kamu senang, tidak. Boleh kamu tidak senang. Tapi saya ngaji, mengamalkan hasil kajiannya, itu supaya diridhoi Allah. Itu yang pokok. Kalau dalam surat Rum tadi. Surat Rum ayat 32. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ya, gitu kan? Itu jadi musyrik. Siapa orang musyrik di situ? Orang musyrik itu yang disebut dalam ayat itu wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya. Jadi orang yang memecah belah agama Islam yang satu ini menjadi bergolong-golong, berpartai-partai. Tiap golongannya, tiap partainya merasa bangga dengan partainya. Merasa partainya atau golongannya yang paling benar, yang lain salah. Dirinya yang paling lurus, yang lain sesat. Nah, maka itu kalau kamu sudah bangga dengan golonganmu, itu termasuk musyrik. Tidak lagi bangga dengan Islamnya. Walaupun kamu orang Islam, kalau tidak disebut golongannya, merasa tidak bangga, tidak puas. MTA juga bisa menjadi manusia, menjadi musyrik, bisa. Kalau kamu disebut, kamu orang Islam ya? Bukan, saya itu orang Islam MTA. Nah, disebut orang Islam itu jik rung marem, rung katut ke MTA nih. Sampai ditanyakan, agamamu apa? Agama saya MTA. Nah, syirik kalau begitu itu. Saking orang mudenge Islam, cintanya kepada organisasi, nah ditekoin nanti agamanya organisasinya itu. Jadi agamanya apa? Agamanya MTA. Kalau ajaran MTA begini-begini. Nah itu. Nah. Jadi sudah kenal ajaran Islam. Yang dikenal ajaran MTA. Nah, jadi kita tidak boleh begitu. Maka MTA itu bukan ajaran. MTA itu bukan agama. Agama kita adalah Islam. Sumbernya Islam itu Quran dan sunnah. MTA itu organisasi yang mengajak umat manusia kembali mempelajari dan mengamalkan Quran dan sunnahnya. Agamanya Islam. Itu. Kan ada kan, ditekoni agamamu apa? MTA. Nah, jadi orang begitu itu jadi syirik. Jadi syirik. Apalagi? Berikutnya penanya dengan nomor mic 16. Kemudian nanti bersiap-siap nomor 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supari. Saya dari Binaan Batu Marta, Kabupaten Oku, Palembang, Sumatera Selatan. Dari Palembang, ya. Ya, jadi, mari. Ya, jadi ini sudah 2 minggu ternyata cukup susah juga untuk berdiri di sini berbicara. Ini tadi sempat pindah 3 kali, Ustaz. Ya. Cari mic. Jadi pertama-tama, salam dari Pak Slamet Riyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selaku pimpinan dari Binaan Batu Marta dan warga binaan di Batu Marta. Yang kedua, salam dari warga binaan Batu Raja yang di rumah Bapak Yatno di Batu Raja, Oku, Sumatera Selatan. Ya, waalaikumsalam. Mengenai ini, Ustaz, jadi ini dapat titipan dari Pak Slamet bahwa seperti yang saudara-saudara yang ada di khususnya di Pulau Jawa ini, bahwa tentang adanya demo ataupun dan lain sebagainya, ini baru di tempat kami baru sedikit ada sundulan-sundulan, Ustaz. Sundulan? Iya, baru sundulan bahwa ketika sholat Jumat itu sewaktu di khotbah Jumat itu khotibnya itu membicarakan bahwa ternyata di kabupaten kita sudah ada pengajian yang menghalalkan anjing. Ya. Nah, ya Ustaz. Maka dari itu saya selaku perwakilan dari Binaan Batu Marta ingin istilahnya membicarakan ini kepada Ustaz, dan mereka ingin minta motivasi atau hasungan dari Ustaz agar supaya mereka tetap semangat. Ya, saya juga tahu selama saya di sini sudah keliling-keliling ke Bluro, Purworejo dan lain sebagainya, bahwa ini belum seberapa dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang ada di sini. Cuma kan ini mungkin bisa saya katakan bahwa ini adalah awal dari apa yang saudara-saudara yang di sini sudah alami. Itu Ustaz yang pertama. Yang kedua, ini ada pertanyaan titipan. Yang ini juga saya rasa ini belum mengaji Ustaz, tapi mudah-mudahan kalau misalnya jawaban dari Ustaz meyakinkan, orang ini juga mungkin akan ngaji. Ini dari Bapak Waluyo, dari tetangganya. Ya, Bapak Waluyo dari tetangganya. Ya, gemeter Pak. Ayo, boleh. Bagaimana cara menghilangkan pengaruh setan atau jin di lingkungan sekitar dengan cara ruqyah? Masalahnya tetangganya ini sering melihat atau adanya penampakan dari lingkungan sekitar rumahnya, Ustaz. Itu, Ustaz. Ya, ini saya hanya menyampaikan. Sering melihat apa? Penampakan seperti mungkin melihat jin. Ya, gitu, Ustaz. Ya, saya hanya menyampaikan, Ustaz. Ya, mungkin itu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk saudara-saudara kita yang ada sana, kalau ada orang sudah sekarang mulai ada suatu pengajian, mubaliknya mengatakan, sekarang sudah ada pengajian yang menghalalkan anjing, itu jangan merasa tersinggung, itu bukan MTA. MTA tidak pernah mengajarkan, menghalalkan anjing. Jadi nenek, sekarang di Palembang sudah ada pengajian menghalalkan anjing. Tidak usah kamu, siapa ini ya, pengajian mana menghalalkan anjing itu. Ya. Nanti kalau kamu sempat tanya mubaliknya itu, Pak, tadi Bapak menerangkan ada pengajian menghalalkan anjing itu di mana, Pak? Nanti dia akan mengatakan, itu loh, MTA itu katanya. Oh, katanya gitu, Pak ya. Katanya menghalalkan anjing. Kalau ditanya lagi, yang mengatakan siapa, Pak, katanya itu? Ya orang banyak mengatakan begitu, ya mau katanya-katanya. Itu tidak usah dihirau. Ya, sejak MTA berdiri sampai hari ini tidak pernah mengajarkan menghalalkan anjing. Karena yang berhak menghalal haramkan itu siapa? Allah. MTA juga tidak pernah mengajarkan MTA menghalalkan kambing, itu tidak pernah. Karena MTA tidak berhak menghalal haramkan. Gitu kan? Jadi ada menurut MTA kambing itu halal, contoh MTA. MTA tidak punya ajaran. Nah, itu dah. Menurut MTA, ada ajaran menurut MTA. MTA itu mengajarkan Quran dan Sunnah. Menurut Quran bagaimana, Sunnah bagaimana. Brosur tentang halal haram sudah dikeluarkan di MTA ini. Ya, menurut Al-Quran yang halal itu hanya empat. Bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih bukan karena Allah. Menurut hadis Nabi, semua binatang yang bertaring itu haram. Ya, haram. Lah, tidak dirinci yang bertaring. Lah, anjing itu bertaring apa tidak? Ora dirinci. Semua binatang yang bertaring. Kalau anjing itu termasuk binatang yang bertaring, berarti haram. Menurut hadis Nabi. Lah, katanya Al-Mukarram Kiai Marzuki, saya halal. Mungkin saya ya bertaring. Harusnya haram wong saya bertaring kok, gitu. Nah, saya dimasukkan kategori makanan konsembelian. Nanti kiai itu tapi enggak ngerti jenis makanan tuh enggak tahu. Wong manusia kok dipadake makanan. Ya. Nah, jadi MTA itu mengajarkan semua binatang yang bertaring, semua kuku ya apa? Burung yang bercengkeram kuat dalam hadis Nabi diterangkan itu haram. Ya, haram. Itu diajarkan. Memang bunyinya ayat, bunyinya hadis seperti itu. Satu orang mengambil kesimpulan. Nah, kesimpulan yang salah, karena mengambil kesimpulan yang salah, ditemplek ke, gila ajarannya MTA gini, ngawur kamu. MTA tidak pernah ngajarkan itu. Gitu ya, jadi kalau ada orang ada gitu, tidak usah dihirau. Jadi sasarannya bukan MTA, karena MTA tidak mengajarkan seperti itu. Ini brosurnya sudah dikeluarkan. Memang dengan adanya itu umat Islam pecah dua pendapat. Yang satu, yang haram itu yang diharamkan dalam Quran saja. Dalam hadis, ya haram tapi sampai tingkatannya hanya makruh. Yang satu pihak mengatakan, ya tak? Karena Allah suruh mengikuti Nabi, wa ma atakum rasulu fakhuduhu, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dibawa oleh Rasul itu, kalau itu datang oleh Rasul, maka ambillah. Apa yang dilarang, dicegah oleh Rasul, jauhilah. Itu kan? Nah, sedang tadi Nabi mengatakan, kullu dzinabin minasyibai, haram. Semua binatang yang bertaring kuat, bertaring, itu haram. Maka sebagian umat Islam, yang haram itu yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Itu. Nah, terus MTA bagaimana menanggapi dua ini? Wallahu a'lam. Itulah. Dalam brosur yang kita keluarkan, ditutup dengan Wallahu a'lam. Allah yang paling mengetahui. Memang kenyataannya ada di tengah-tengah umat Islam seperti itu. Nah, kalau MTA milih yang mana? Wallahu a'lam tadi. Allah yang paling tahu. Nah, kalau tahu itu tidak usah saling Allah, lah karena orang tidak pernah ngaji, ya, tidak pernah ngaji. Kalau di MTA kan dibelak ke, belak gini loh, ada muamalah begini. Terserah, orang tidak mau ngaji, nanti ngaji satu hadis tok, wis rumoso gamane kecekel. Ya. Nah, maka di kalau ingin ngaji di MTA ini tahu persis, ya, yang kata yang haram katakan haram, yang halal katakan haram, yang subhat katakan subhat. Apa adanya. Loh. Itu benarnya yang pertama mengenai ada pengajian menghalalkan. Kemudian pertanyaan yang kedua, belum ngaji. Kalau jawaban saya memuaskan, mungkin dia akan ikut ngaji. Saya tidak bisa memuaskan orang. Ya. Saya akan memberi jawaban agama ini, kamu puas ya syukur, tidak puas ya syukur. Puas ya boleh, tidak puas ya boleh, apalagi saya. Wong Nabi menyampaikan Quran saja tidak puas, akhirnya minta ganti Quran yang lain gitu kok. Apalagi saya. Ya. Kalau ada orang sudah mengatakan sering melihat jin, sering melihat. Nah, kayaknya dia melihat sendiri. Nah, kalau dia sudah mengatakan dia sering melihat jin, ya tak? Nek dia mengatakan saya sering melihat, buat tipe itu ya raguku wong saya sudah melihat kok. Ya. Ya enggak? Padahal kalau menurut tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, kalau orang sudah sering melihat jin itu kan kadang-kala mengatakan, oh jin ini nyusup nengkono, nempeli wong nengkono, maka jadi deleming-deleming. Lah itu biasanya dukun. dukun. Kalau itu kiai, kata apa, tata almarhum Allah maghfirlahu warhamhu, yang Pak Hisam yang itu sudah meninggal itu, kalau kiai itu namanya kiai kun. Kiai setengah dukun gitu. Bukan saya yang mengatakan, Pak Kiai kun. Sebab kalau jin itu dikatakan makhluk gaib, lah kok sering weruh itu, berarti sudah tidak gaib kok kamu lihat gitu kok. Apalagi kalau kamu lihat, ini ketempelan demit, kenapa tidak bingung, diambil aja nempelnya di mana. Ngerti gitu kok. Wih demit nempelnya kayaknya, jikok baik. Lah kok tidak kok nebusi, nganggu. Ya? Apa itu? Kalau yang nganggu uang, nganggu tumpeng, nganggu nebusi. Nebusi jin. Apa jin ini pakanannya tumpeng? Nah itu dah. Nah kalau itu kan berarti kontradiksi apa yang dilakukan. Kalau dia tahu, oke nempeli orang sakit, nempelnya sebelahnya. Jikuan baik. Tekaan jimin. Jini tekaan era gelemet itu. Geretan gitu lah. Nah itu lah. Ya biar mereka percaya mereka itu sih susah kalau satu kepercayaan. Kalau dia tidak mau ngaji ya. Kalau dia ngaji Quran, ngaji sunnah lah, baru dia akan bisa hilang kepercayaan yang tidak cocok dengan Quran dan sunnah. Karena masalah gaib itu yang tahu hanya Allah. Yang tahu hanya Allah. Kalau kita mau bicara yang gaib harus bersumber dari Quran. Tidak tahu enggak? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya, apa lagi? Berikutnya penanya dengan nomor mic 13. Kemudian nanti bersiap-siap nomor 15. Mohon singkat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki nami kula Ibu Yanti saking Majelis Taklim Prambanan. Prambanan nggih, ngene loro Junggrang nggih. Loro Junggrang sing gane nek malam Jumat jare nangis kuwi lho. Mari Ibu ada apa? Niki kula disuwuni tulung kalian anak kula Ustaz. Kapureh nang letaken tentang jaka. Lah niki anak kula nggih mirengaken radio wonten griya. Insyaallah. Ustaz badhe nyuwun pirsa tentang zakat. Sinten to ingkang nentokaken nisab dan kaul menika? Pertanyaan kang kaping kalih. Umpami kula niku gadah arta kathahipun 1 juta. Tapi artane niku 1 minggu sampun telas. Nggih. Kagem nyekapi kebetahanipun gesang sehari-hari. Lajeng arta menika wau dereng mboten kula jakati lah niku kula dosa napa mboten ngaten Ustaz. Nggih. Dah. Lajeng menika pertanyaan kaping 3 titipanipun saking Ibu Badar Kilen Progo. Akekoh menika Ustaz. Akekoh yang tidak menurut tuntunan karena sudah dewasa, menika dagingipun halal dimakan menapa haram ngaten Ustaz. Cekap ngaten rumiyin Ustaz. Matur nuwun paringipun penjelasan. Yeah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinten ingkang nentokaken nisab dan qaul? Siapa yang menentukan nisab dan qaul itu siapa? Yang menentukan siapa? Nabi. Nabi. Nabi menentukan nisabnya orang yang mengeluarkan zakat itu kalau punya kambing 40 zakatnya 1 ekor. Bapak pernah punya kambing 60? 40. Nah, jadi nek urung duwe kambing 40 enggak perlu zakat. Yang menentukan nisab orang zakat emas itu kalau mempunyai emas 93, sekian gram. Itu nabi. Jadi orang yang mempunyai perhiasan emas 93 gram lebih baru kewajiban zakat. Tetapi praktek nabi sendiri tidak seperti itu. Karena istrinya Nabi namanya Aisyah pernah memakai cincin. Dilihat oleh Nabi ditanya, pakai kamu, pakai apa Aisyah? Cincin ya Rasulullah. Sudah kamu zakati? Belum. Berarti kamu mau pakai cincin dari api neraka. Suatu saat ada seorang ibu gendong bayi. Bayi itu pakai gelang emas. Lewat di depan Nabi, ditegur ibu tadi. Bu, anakmu pakai apa itu? Gelang emas ya Rasulullah. Sudah dizakati? Belum. Kamu memakaikan gelang dari api neraka. Sekarang kita pikir. Padahal gelang yang dipakai oleh bayi tadi, kira-kira beratnya 93 gram ada enggak? Cincin yang dipakai oleh Aisyah istri Nabi itu ada enggak 93 gram? Ada enggak? Nah, itu saja perintahku untuk keluarkan zakatnya. Nah, maka itulah ya. Kita ambil jiwanya zakat yang dipraktekkan Nabi itu jiwa zakat. Nah, kalau menurut Al-Qur'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau kamu diberi rezeki oleh Allah, berapapun rezeki itu, keluarkan sebagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah kepadamu itu. Maka kalau di MTA, mengambil ini, jiwa zakat yang dipraktekkan oleh Nabi. Kalau kita diberi ya perhiasan oleh Allah, bisa beli gelang, atau bisa kalung, misalnya 3 gram atau 4 gram, mungkin 1 gram beli cincin, keluarkan zakatnya. Tidak salah, karena praktek Nabi sendiri seperti itu. Kalau kita diberi rezeki oleh Allah, beri uang 1 juta misalnya, tanamkan dalam hati, uang 1 juta yang berikan oleh Allah pada saya ini, ya, yang 25 ribu itu bukan milik saya. Maka kalau dapat uang 1 juta, keluarkan 25 ribu itu miliknya orang lain. Ya ta? Lan es dibelanjake ke Batu tek piye? Ibu tadi kan nanyakan 1 juta bacot habis. Enggak keluarkan zakat. Berarti itu membelanjakan harta sendiri dan hartanya orang lain, katut di situ. Ya. Tidak cukup. Iya, wong dudu tek dibelanjake ya ora cukup. Ya. Tetapi kalau kamu keluarkan yang bukan miliknya tadi kamu keluarkan, mungkin jadi cukup berkah. Karena Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah. Allah memusnahkan harta yang bercampur dengan riba. Ya, musnah. Musnah itu bisa hartanya, bisa harta dan zatnya. Harta yang berkah itu walaupun sedikit cukup, itu harta yang membawa berkah. Wayur bisodakoh, dan Allah menyuburkan harta yang bercampur riba, dimusnahkan. Harta yang dikeluarkan zakatnya disuburkan oleh Allah. Maka walaupun sedikit, tapi berkah. Karena dikeluarkan zakatnya. Tidak bercampur miliknya orang lain. Berarti tidak campur riba. Subur. Walaupun orang melihat, tiap bulan gajinya sekian kok, yuk tenang-tenang ya, merasa yang mempunyai itu tidak merasa kekurangan apa-apa, cukup gitu. Itu harganya berkah. Tapi orang yang gajinya besar merasa tidak cukup, isik nyolongi. Ambil ini yang namanya korupsi itu, ya hartanya banyak, gajinya tuh pun besar, apalagi menteri urusan migas itu, wah gajinya luar biasa. Ya. Pemenang gon BI mungkin gajinya 250 juta dulu aja 250 juta. Sekarang mungkin 300-an. Nek sebulan 300 juta tidak cukup iki kira-kira berkah apa enggak itu? 300 juta satu bulan ora. Mbok keluargamu piro le? Orang nek harta berkah itu ya, umpamanya punya istri satu, anaknya 10 misalnya. 300 sebulan 300 juta itu cukup apa enggak? Nek, kita mungkin turah, ya, tapi harta yang tidak berkah, walaupun 300 juta kurang, itu namanya harta tidak berkah. Campur riba karena. Nah, itu. Nah, itulah, jadi, maka Nabi kita mengatakan, al-ghina, ghina, nafas. Orang kaya itu jangan dilihat banyak sedikitnya harta. Orang yang kaya itu bukan yang hartanya banyak, tapi orang yang kaya itu yang merasa cukup dalam perasaan hatinya, kaya jiwanya. Orang lain mungkin melihat wangi melarat, tapi bagi yang merasakan saya orang kaya, tidak kurang apa-apa kok. Nek wong kita Jawa ngandake dilalah. Dilalah nek berkah rezeki iki, Allah beri mudah. Ya, untuk makan anak-anak saya misalnya. Sudah tahu ngarani jaluk banteng, godong puhung, godong gedang, godong mau sudah. Gitu. Rasa ngarani jaluk ini jaluk ndak, apa yang disuguhkan oleh ibunya, oleh orang tuanya, makan apa adanya. Itu rezeki yang berkah. Tapi anak yang ya kadang-kadang harga buahnya orang tuanya tidak jadi berkah, anaknya dilala mangan apa kayak gini, wes bosan deh ben wes. Dia betulnya, lalu dia ingin lagi wae ganti sekarang ganti pupu gending. Walau pupu mendina jelek. Nah itu harta tidak berkah. Sehingga armangane sulit apa-apa wes bosan. Apa meh gila gitu dah bosan. Nah, itu harga tidak berkah. Maka ibu tadi mestinya kalau supaya cukup uang 1 juta tadi 25 ribu keluarkan. Dah 975 itu yang dibelanjakan untuk habis. Insya Allah berkah. Dan antara lain berkahnya MTA itu di situ. Rezeki yang diberikan oleh Allah. Karena seluruh warga MTA pada umumnya mengeluarkan zakat. Walaupun tukang becak sehari dapat 100 ribu keluarkan zakatnya. Ya, itu keluarkan zakatnya. Kalau 100 ribu zakatnya berapa? 2.500. 2.500 sih itu kok kayak opo coba. Tapi dikeluarkan zakatnya jadi berkah. 250 ribu. Nah, itulah. Maka itu sulit kamu untuk menebak MTA itu. Karena masing-masing warga MTA sadar keluarkan zakatnya. Maka apa-apa semuanya terbiayai dengan pertolongan Allah. Gawe gedung ini, ya, radio juga, ya sudah begitu. Nah inilah, maka itu, perkara kamu tidak setuju dengan ini, silakan, tidak minta persetujuanmu, kamu setuju ya boleh, tidak setuju ya boleh. Ya, apalagi, waktunya sudah hampir habis. Tadi akikoh yang tidak menuntut. Ya akikoh yang tidak hari ketujuh itu bukan akikoh, Bu. Kalau bukan akikoh jangan ditanyakan dagingnya halal apa haram. Itu bukan akikoh. Kalau orang mau menjalankan akikoh, disembelih kambing itu pada hari ketujuh dari kelahiran bayi. Sekarang saya mau akikoh tapi tidak hari ketujuh. Tak barengke nanti ya sambil selapanan putu saya. Jadi anak ewe di anak lagi hati akikoi. Itu bukan akikoh. Kalau bukan akikoh, jangan menanyakan daging akikohnya halal apa haram. Daging akikohnya mana? Ya, mana daging akikohnya? Nah itu tadi, itu bukan akikoh. Kalau akikoh itu hari ketujuh. Kalau sudah hari tahun ke-60 akikoh, itu bukan akikoh. Maka jangan ditanyakan dagingnya, wong akikohnya enggak ada kok. Apalagi. Baik, berikutnya penanya dengan nomor 15. Mohon singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sudarto dari Tiga Raksa Tangerang. Ada dua pertanyaan yang saya sampaikan pada Ustaz. Yang satu titipan ya, jadi tiga. Pertama, saya hidup di lingkungan perumahan Tiga Raksa ya Ustaz. Lingkungan saya banyak kaum Nasrani. Dan setiap tanggal 25 hari Natal, dia sering memberi makanan atau ayam bakar, yang makanan atau ayam bakar itu enggak dimasak sendiri tapi dibelikan. Nah, saya mau nanya itu hukumnya gimana? Terus yang kedua, ada saudara saya yang punya anak dan diakikoi tepat 7 harinya. Tapi ada embel-embelnya dibarengi dengan nyewunya ya. Jadi motong kambing 3. Dan itu hukumnya juga gimana? Halal atau haramkah makanan itu? Yang ketiga, pertanyaan titipan dari ibu di belakang. Di desa saya ada pertunjukan campur sari dan reok. Ya. Kemudian saya jualan gorengan. Satu biji saya jual 500 rupiah. Dagangan saya cepat habis. dan di sebelah saya ada penjual lain yang iri dengan dagangan saya yang cepat habis. Dia langsung menyamperin saya dan bilang, Mbak, kowe iki wong ngaji njupuk bathi aja akeh-akeh. Nek wong ngaji iki lak wis ngerti to. Kemudian saya menjawab, ya ibu itu menjawab, aja terus jujuk entukku ngaji, wong ngaji apa eleke to? Wong sing tuku wae gelem kowe kok repot-repot. Nah, pertanyaannya Pak Ustadz, apakah yang saya lakukan itu sudah benar dan bolehkah saya berdagang di tempat momen campur sari itu dan bolehkah saya nonton dan mohon tausiahnya dengan jelas Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah hidup. Pertanyaannya apa? Yang satu tadi apa? Ayam bakar pemberian dari orang masyarakat. Dianteri ayam bakar tetangganya beragama Islam, beragama Kristen karena Natalan itu ya, Natal. Dibelikan, ya belikan. Nah sekarang dilihat, dia dibelikan, belinya tadi di mana? Pertanyaan membelinya tadi di mana? Yang misalnya di warung itu, penjual warung tadi sembelian ayamnya tadi halal apa haram? Nah, kalau halal boleh dimakan, ya, karena yang tidak boleh dimakan itu sembelian yang bukan karena Allah. Dia tadi si penjual ayam tadi tentu dia menjual itu untuk siapa saja. Dia menyembelih tadi tujuannya untuk dijual. Jadi itu penyembelian yang dibenarkan. Jadi saya katakan. Yang dibenarkan penyembelihan itu antara lain menyembelih untuk ibadah, menyembelih untuk dijual, menyembelih untuk dimakan sendiri tanpa kaitan. Itu namanya sembelihan yang dibenarkan. Nah sekarang Natalan. Ya, sudah diantari ayam bakar. Ayam bakar itu membeli. Membelinya tempat orang jual ayam bakar tadi ayamnya halal. Penyembelihannya halal. Terus yang jualan tadi juga orang Islam. Tadi boleh. Terima boleh dimakan. Nah, kecuali kalau dia Natalan yang menyembelih juga orang Kristen tadi, memang menyembelih ayam tadi tujuannya dalam rangka Natalan, nah itu enggak boleh. Tapi nek sing tuku boleh. Asal dia belinya tadi di tempat yang sembelihannya halal. Kemudian akikah hari ketujuh dibarengi dengan tempat nyewu, ya. Akikah itu hak, ya. Hak. Lah kalau peringatan wong mati menyembelih kewan untuk 1000 hari orang mati itu enggak ada tuntunannya. Sekarang dicampur talbisul haqqabil batil, yang hak dicampur dengan yang batil, yang baik campur dengan yang buruk, ya. Sekarang saya menyembelih sapi. Ya, masak sate dari tongseng. Campuri babi saon, sapi ini siji, halal apa haram? Masak sapi siji dengan babi saon atau haram? Nah, jadi barang yang haram dicampur dengan halal, itu tidak semua malah jadi halal, walaupun yang halal kadarnya besar. Ya. Yang kadarnya kecil tadi kalau haram merusak yang halal. Maka rusak susu sebelanga karena nila setitik. Ya dah. Jadi gue beleh wapi ya 10 kilo masak sapi. Campuri daging babi saon. Semuanya jadi babi. Jadi babi kabeh. Tadinya haram semua. Maka kalau ibadah ya ibadah dicampur. Jangan dicampur aduk kan yang begitu. Itu ya. Jual gorengan pada campur sari. Biasanya orang jualan itu memang mencari di mana ngumpulnya orang banyak. Lah kuwi arep dodol panganan golek wong sepi ya ora payu. Nah, niku orang banyak nek campur sari ya sudah. Niatmu kan mau jual makanan boleh saja itu. Makanan. Lah nek karo nonton, nah itu yang nontonnya itu. Kalau dia campur sari tadi memang isinya ya, seperti itu, ya, tidak usah nonton. Campur sari kan, ya. Kalau campur sari itu maksudnya alat-alat kesenannya yang dicampur Jawa, campur alat-alat modern, gitar, anu dan boleh saja. Tapi netes biduane campuran, nyanyine ya campuran, ya. Lanang wedok satu mic cangkeme ditokke bareng ngono. Ya ta? Nah, terus kamu lihat di situ, gek pakaiannya pun mini, lah engko dodolamu jiku iwang kowe ora ngerti. Sebab ya kesengsem nonton pupu kuwi mau. Nah, lebih baik kita lihat yang begitu itu kita hindari. Ya, syukuri mata ini, jangan tuh melihat yang begitu-begitu itu. Nah, gitu. Tapi jualan boleh saja. Ya, gak usah dekat itu jual, ana. Wes, kalau sing ada campur sari karmu kene, dadi kuah pangananku kene, gorengan kene, boleh. Nah, biasanya harganya 250, gandeng kon rame 500 dijual 1000 pun boleh. Ya, yang penting jangan menipu. Ya. Yang beli itu sepenting sama-sama ridho. Ya. Aku nanti dol 500, kue dol 1000, tidak apa-apa, dol milih rene kok. Walaupun sana ada orang jual 500, saya jual 1000, kok milih dengan 1000? Mesti ada sebab, ada faktor lain, mungkin lebih enak, mungkin lebih yakin kalau ini halal karena ada dagingnya. Ya. Nah, yang lain tadi walaupun murah mungkin ragu kan gitu lah. Semua itu ada keistimewaan. Jadi kalau orang jualan itu mau mengambil dagangan sebanyak-banyaknya untungnya boleh asal jangan menipu. Gitu. Aku nek kancane murah kok cukup buate akeh dhewe ya. Ya wis payu pisan tok kuwi resikone sok wong do tuku neh kapok ana ki larang. Ya, apalagi? Baik. Berikutnya penanya nomor 31 saat ini. Nomor 31. Barangkali ini penanya terakhir karena memang waktu sudah beranjak ke waktu zuhur. Ini nomor 31. 31. Kalau tidak ada diganti yang lain. Kalau tidak. Terakhir. Nomor 12. Kalau tadi yang sudah mengajukan nomor 12. Dari muka-muka tadi nomor 12 kok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tawil Amri dari muka-muka Pak. Oh iya. Ya. Di sini merasa bersyukur sekali kepada Al Ustadz yang mana selama ini saya itu jadi orang yang gak haru-haruan. Terutama tentang masalah jadi kiai. Tapi yang semuanya ini merupakan satu masalah yang gak ada tuntunannya. Sehingga kiai itu enggak ada tuntunannya. Jadi dengan adanya MTA ini saya tiga faktor merasa bersyukur. Pertama tentang masalah rokok. Yang selama ini saya jadi perokok berat, tapi ternyata dengan adanya MTA saya bisa meninggalkannya. Yang kedua kalinya saya sebagai kadang-kadang menjadi kiai di desa ini, di desa kita itu. Tapi ternyata dalilnya itu semata ngaburi kebanyakan. Jadi setelah tahu MTA, saya sekarang menyesal. Bisa dibilang saya membungkam 1000 bahasa, Pak. Nah, dan yang ketiga, lupa, Pak. Yang saya tanyakan pertama ini, Pak. Di sini mengenai tentang masalah... lupa juga nih. Kalau tidak ada, jangan mengada-ada. Wow, memang tidak ada kok lupa. Lupa sekali Pak, tiga faktor yang mau tanyakan. Jadi yang jelas di sini saya, ya yang terakhir ini aja, yang saya itu istilah Jawa kelingan. Dari mengenai masalah orang minta dana atau minta zariah, dari Sumatera kemarin, saya beratus-ratus masjid dibangun, itu rata-rata itu di jalan-jalan itu minta. Nah ini sangat saya prihatin melihat yang demikian. Apakah yang demikian ini menurut Al-Quran atau menurut Rasulullah ada contohnya dan apa emang betul? Padahal di sana Islam harus fastabiqul khairat. Nah kenapa orang Islam sekarang itu kayak gitu Pak? Jadi mohon pengertian yang sebenarnya. Dan yang kedua kalinya lupa juga nih. Udah Pak, gitu aja. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dulu ketika kecil suka makan brutu katanya. Katanya ini loh, ora bukan dalil itu katanya. Mula gampang lali. Jadi Bapak merasa bersyukur dapat ketemu MTA ini, karena dulu jadi kiai, terus meninggalkannya, dulu suka itu tuh meninggalkan. Lah, kok meninggalkan tuh, apa MTA pernah nyuruh meninggalkan? Lah? Jadi, pernah ketemu MTA meninggalkan rokok, apa MTA pernah menyuruh kamu meninggalkan rokok? Gitu? Karena Majelis Ulama jelas mengharamkan rokok. Nah kalau mengikuti Majelis Ulama, rokok itu haram. Maka yang ditinggalkan mengikuti Majelis Ulama, tolak. MTA enggak pernah tuh ngaramkan rokok. Kok mau tinggalkan ngopo. Gitu. Hanya di MTA diterangkan manfaat dan madorot. Nah gitu kan. Tapi MTA mengatakan rokok haram tidak. Nah yang dikatakan, yang haram itu menganiaya diri itu haram. Gitu loh. Walatulku bi'aidikum ilatan. Itu ada kaitannya dengan pembelanjaan harta. Jadi utuhnya ayat itu amfiku fi sabilillah walatulku bi'aidikum ilatan. Belanjakan hartamu di jalan Allah. Jangan kamu menyengaja menyengsarakan dirimu sendiri. Ya tak? Nah, kalau kamu beri rokok itu di jalan Allah apa bukan? Bukan. Tapi kamu menganiaya diri. Menganiaya diri apa? Karena dalam rokok itu diterangkan dalam bungkusnya itu banyak bahayanya. Bisa kanker, bisa jantung sakit, bisa kehamilan, macam-macam lah. Nah itu kalau kamu menyengaja ke situ kan berarti menganiaya diri. Dosa itu. Ya syukur kalau bisa meninggalkan. Sekarang minta jariah, bangun-bangun masjid, di jalan-jalan. Seperti itu toh, bawa jaring untuk nangkep ikan itu toh. Nah, ikan itu didoke wong saben kendaraan dijalui. Kalau itu kamu tanyakan tuntunan Nabi, sama sekali tidak ada. Tidak ada. Nabi tidak pernah ngajari orang minta kok. Pemene iku minta ning dalan setiap kendaraan buh orang Islam atau bukan orang Islam pokoknya cemplungi nggon jaring kaya nggo jaringi Pak kae kalau ada masukkan situ alhamdulillah mudah-mudahan jadi amal jariah anu diganti di surga. Dibuatkan rumah larang gagas ya. Nah, enggak ada tuntunan, enggak ada gitu itu. Maka di NTA dulu waktu untuk menolong saudara kita yang kebanjiran itu ya, ada inisiatif gowo apa itu? Kerdus mubeng itu lah, sentak itu enggak boleh itu. Jangan kamu ngemis gitu, ya. Datangi maksudnya kan mempermudah. Enggak, itu bukan mempermudah, memperkosa kamu. Ya. Dan ini tidak urun ditukui kerdus, ke orang yang diangkat-angkat erung dicemplungi. Ya, berarti kan memaksa. Ya, kalau beramal apalagi bikin masjid atau bikin gedung apa itu yang butuh tuh kita. Maka kita tidak usah minta ke sana, tunjukkan saja kotaknya di situ. Kalau mau infak TV atau radio itu lebok nakono. Nek ora, ya wis ben kosong. Karena Allah mengatakan ha antum ha ulai tutauna litungfiqu fi sabilillah wa minkum mayyabqal ya wa mayyabqal fa inna mayyabqalu nafsi. Kamu itu orang yang diajak oleh Allah membelanjakan hartamu di jalan Allah. Jadi kita tuh diajak, melu silakan, enggak melu ya sudah. Tapi di antara kamu ada yang bakhil, enggak mau. Siapa yang tidak mau yang bakhil? Kebakilan itu akan menimpa dirinya sendiri. Ya. Kalau kamu tidak mau, wa in tatawalau astadil qauman ghairakum. Allah akan mengganti satu generasi, satu kaum yang baru, yang tidak seperti kamu yang bakhil itu. Kalau Allah menganjurkan, mengajak membelanjakan harta jalan Allah, jangan dikira Allah butuh harta kita. Wallahu ghaniyyun wa antumul fuqara. Allah itu kaya, kita yang fakir. Nah, maka diarahkan. Nggak siapkan itu kalau ingin belanjakan, ingin infak di jalan Allah, datang sendiri, masukkan ke tempat itu. Tidak ingin, nggak usah. Nah, itulah. Jadi, minta-minta di jalan untuk bangun masjid, padahal bangun masjid katanya dibuatkan rumah di surga. Nah, itu kan. Dan itu memalukan sebetulnya. Orang Islam mayoritas beragama Islam. Gawe masjid, data jaluk neng jalan itu. Orang Islam di mana? Nah, itu kan. Itu kalau tanyakan tuntunan, tidak ada. Maka kita sebagai, kalau orang MTA mau bangun apa, jangan seperti itu. Dimulai dari dirinya sendiri. Mau bangun masjid, rusak. Jadi panitia gawe buat les itu, terus dupengke. Malah dia rawon mengubeng ketok itu. Nah, mestinya dimulai dari dirinya sendiri. Mengajak yang lain boleh, dirinya sendiri harus memulai. Ya, saya rasa cukup. Ya, cukup, Ustaz. Ini kami bacakan sebuah surat dari pendengar radio, Ustaz. Ya. Sebelum penyerahan jimat dan permohonan doa. Akad 12 Januari 2014, kepada yang terhormat Al-Ustaz Al-Mukarram Dr. Andes Ahmad Sukino. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kepada saya, di mana telinga saya diberi hidayah untuk bertemu dengan gelombang radio Persada, ya, di mana Al-Ustadz sedang memberikan tausiah. Syukurlah, alhamdulillah, ya. Kala itu bergetar hati ini mendengar begitu agungnya Al-Qur'an yang Ustadz kupas. Begitu dalam dan luas ilmu yang terkandung di dalamnya. Pertama ada pertentangan dalam hati karena ibadah yang selama ini saya lakukan ternyata tidak ketemu tuntunannya, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Makin penasaran hati ini untuk lebih mengetahui agama Islam dari sumbernya. Sehingga gelombang 102,2 FM tidak pernah lepas, baik pagi, siang, dan malam. Satu tahun saya aktif mendengarkan Jihad Pagi langsung dan siaran ulangnya, serta Ustadz on air. Selama itu pula sangat banyak ilmu yang saya dapat dari Al-Ustadz. Saat itu saya seperti tersadar dari tidur yang sangat panjang, di mana selama ini Al-Quran hanya sebagai kebanggaan bagi diri saya, tanpa tahu apa-apa tentang isi kandungannya. Saya bagaikan memakan permen, tetapi bersama bungkus plastiknya. Bangga bisa makan permen, tetapi tidak pernah merasakan manisnya permen itu. Begitu inginnya saya mengetahui tentang Islam, bendel brosur Akad Pagi saya borong dari tahun 2005 sampai 2013. Beberapa CD sampai CD software Al-Quran juga saya beli. Saya salut dan sangat menaruh hormat kepada Al-Ustadz yang dengan gigih dan pantang menyerah mendakwahkan Al-Quran untuk dapat dimengerti, dipedomani, dan diamalkan oleh orang Islam. Juga menyampaikan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta bid'ah yang akan membawa kita kepada kecelakaan dan kerugian. Walaupun Ustadz sering dicaci maki, dilecehkan, difitnah, bahkan sampai diancam akan disembelih. Saya berdoa, ya Allah, berikanlah umur panjang kepada Al-Ustadz Ahmad Sukino. Amin. Untuk terus dapat menyebarluaskan firman-Mu, yakni Al-Quran, kepada semua manusia. Amin. Lancarkanlah dakwahnya, teguhkanlah pendiriannya, tetapkan imannya, dan sehatkanlah jiwa raganya. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Perjuangan memang tidak ada yang mudah, butuh pengorbanan berupa waktu, harta benda, bahkan sampai nyawa. Beberapa contoh bahwa menegakkan kalimatullah itu tidak mudah. Nabi Nuh mau dibunuh, Nabi Ibrahim dibakar untuk dibunuh, Nabi Musa dikejar-kejar mau dibunuh oleh Fir'aun, Nabi Isa dikepung untuk dibunuh oleh orang Yahudi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak luput dari upaya pembunuhan dari orang-orang kafir Quraisy. Sampai zaman modern ini pun penyampai kebenaran Al-Qur'an seperti Ustaz Ahmad Sukino juga diancam akan disembelih oleh Marzuki. Saya pendengar setia tausiah Bapak Ustaz, pada kesempatan ini saya akan memberikan sebagian harta saya untuk membantu perjuangan Bapak Ustaz. Karena Allah telah memberikan hidayah pada diri saya melalui lisan Al-Ustadz. Sehingga amal ibadah saya sekarang sudah saya sesuaikan dengan frekuensi Al-Quran dan As-Sunnah yang hasan, tidak seperti dulu. Tidak mau lagi ibadah yang ikut-ikutan tanpa dasar yang jelas dari Al-Quran dan Hadis. Tidak banyak harta yang bisa saya berikan dibandingkan ilmu yang telah saya dapat dari Al-Ustadz. Tetapi ini bukti bahwa saya ikut berperan untuk membantu kelancaran dakwah Al-Ustadz. Harta ini dari Allah dan akan saya pakai belanja di jalan Allah. Terima kasih, salam hormat untuk Al-Ustadz. Maju terus dakwah MTA. Semoga selalu dalam bimbingan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hormat saya Khairul Anam Hadi. Dari mana itu? Tidak disebutkan alamatnya, ya. Ustaz. Ya, jazakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala lebih baik kita dipertemukan di dunia ini. Mudah-mudahan kita semua nanti ditemukan oleh Allah di surganya Allah yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan untuk kita huni semua sebagaimana kebersamaan kita di dunia ini. Mudah-mudahan itu Allah menuntun kita selalu menjaga keistiqomahan kita di jalan Allah. Ya, gimana? Baik, ini Bapak. Berikutnya penyerahan jimat, Ustaz. Oh ya? Ya. Mari ada penyerahan dari jimat. Bapak Kirman, peserta akad pagi, berupa satu kantong kecil yang berisi satu semar mesem. Semuanya kok yang diserahkan ini semar mesem ya? Kok tidak ada semar mendem gitu loh? Gitu? Nah kalau gini serai semar mendem kan baik. Kalau semar mendem itu musyrik apa enggak? Enggak, di dumi kabeh gelem semar mendem. Ya. Kemudian keris kecil, kemudian Quran Istanbul dan beberapa raja. Ya. Kemudian yang kedua dari peserta pagi ini dari Bengkulu, ini berupa satu rompi keselamatan. Maaf tidak usah dikeluarkan karena kotor. Itu rompi lembu sekilan ini mungkin. Dulu pernah ada menyerahkan rompi lembu sekilan. Dari salah seorang pegawai BRI. Ya. Lembu sekilan saya tanya, katanya, kalau dipakai rompi itu, kalau ditembak, dibacok, diapa, selalu kurang sakilan terus. Maka diartinya lembu, sekilan berarti tidak pernah kena. Sekarang diserahkan saya. Nah, ternyata orangnya kemana-mana tidak pakai itu, ya tidak tahu diapa-apa. Terus? Kemudian yang ketiga dari pendengar radio, ini empat, dari pendengar radio peserta, persada, mohon maaf, empat keris aset. Ya, nah, itu, keren, indah-indah ya, empat keris ya. Jadi kerisnya di sini sudah banyak sekali itu. Terus? Ya. Ya, dari kami cukup besar. Sebelum diakhiri ada titipan salam dari saudara-saudara kita yang ikuti kajian ini dari jarak jauh, dari Sarawak, dari Singapura, Taiwan, Korea, Aceh, Batam, Riau, Jambi, Lahat, Prabu Mulih, Para Inim, Tangerang, Bandung, Purworejo, Bantul, Buja, Semarang, Purwodadi, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Trenggalek, Gresik, Sanggau, Pontianak, Ketapang, Kuburaya, Palangkaraya, Sampit, Pangkalan Bun, Seruyan, dan Pulang Pisau, Kutai Barat, Kutai Timur, Balikpapan, Murun Pundak. Murun Pundak itu mana? Murun Pundak. Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Murun Pundak. Sembaban Baru. Sembaban Baru itu mana ini? Angsana, Kalimantan Selatan ya. Juga, Ustaz. Angsana, Luwu Timur, dan Manokwari. Kirim salam buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya kembali kepada saudara-saudara kita yang ikut kajian dari jarak jauh ini. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian. Mari pengajian siang hari ini kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Adu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki.